Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم وشر من محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال بيقول من الله سبحانه وتعالى semoga Allah SWT senantiasa akan menyampaikan kepada kita hamba-hambanya yang bersyukur atas segala nikmat dan limpahan rahmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu melayani bersolat kepada beliau. Dan menjadikan kita orang istiqamah menjaga sunnah beliau, baik dalam bentuk mempelajarinya maupun mengamalkannya serta menyebarkannya kepada kaum muslimin. Baik, ini adalah majlis kelanjutan dari pembahasan kita tentang mengikuti pembahasan yang dibahas oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan dari kita beliau Al-Yashad Al-Sahid Al-Fiqad membahas tentang mujiz Al-Quran. Al-Quran kali ini memiliki keutamaan yang sangat banyak di atas kitab-kitab yang lainnya. Pertama adalah Al-Quran kali ini merupakan kitab yang terakhir dan terjaga keaslian dan kemurniannya. Itu yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi tidak ada satupun kitab-kitab suci yang kemudian keterjagaannya dalam Al-Qur'an, karena kitab-kitab yang berlalu itu penjagaannya diserahkan kepada umat Nabi itu sendiri. Karena juga kitab-kitab tersebut bukan merupakan kitab yang akan berlaku hukum dan ajaran sampai akhir zaman. Maka sebatas masa kenabian itu saja, kalau sudah diutus nabi berikutnya, maka hukum dan ajarannya diupdate dengan kenabian yang baru. Yang bahasa orang sekarang yang update diperbaharui, ya, ada yang dihapus, ada yang dihapus terus. Nah, dan begitu kita kesini baik Taurat dan Injil, ya, akan tapi Al-Quran sekarang ini merupakan kitab yang terakhir. Maka oleh sebab itu Allah SWT menjaga keasliannya sampai akhir zaman, ya. Dan akan senantiasa orang yang berpegang dan mengamalkannya secara benar sampai akhir zaman. Nah, kenapa kita ini kita bicarakan? Agar kita senantiasa apa yang dimaksud dengan meyakini Al-Quran sebagai kitab suci. Karena meyakini Al-Quran sebagai kitab suci itu banyak poin-poin yang harus kita yakini. Pertama adalah membersihkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dalam Al-Quran. Di antara keyakinan yang menyimpang itu adalah seperti yang dianut oleh kaum Syiah, meyakini bahwa kitab suci Al-Quran itu telah mengalami distorsi atau ada perubahan-perubahan. Nah, kalau kita tidak belajar, maka kita akan dengan mudah terprovokasi dan terpengaruh dengan doktrin-doktrin seperti ini. Kalau Syiah mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu sudah tidak asli lagi. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran yang asli itu berada di Imam Muntazar mereka, Hadi Muntazar mereka. Ya, yang baru nanti keluar setelah Madinah keluar. Dan tapi lalu bagaimana dengan petunjuk manusia sebelum Imam Muntazar keluar? Nanti manusia berada dalam kegelapan, kesesatan dan seterusnya. Sedangkan Allah telah menjelaskan menjaga keaslian kebenaran Al-Quran itu. Dan dalam fakta sejarah, berapa kali banyaknya orang-orang mencoba mengelabui kaum muslimin dalam percetakan Al-Quran melakukan sebuah penipuan, penyelewengan, itu terbongkar. Kenapa? Karena Al-Quran itu terpelihara dalam sebagai sisi, mulai dari jumlah huruf saja hafal oleh orang-orang, tercatat jumlah hurufnya. Ya, mulai dari juznya 30 juz, Jumlah suratnya berapa? 114 surat. Kemudian surat Al-Baqarah berapa ayat? Surat Al-Imran berapa ayat? Surat Al-Nisa itu dihafal oleh orang semua. Apa ayat terawal-awal dalam Quran? Apa ayat terakhir? Apa ayat terawal dari Al-Baqarah? Apa ayat terakhir? Itu semua dicatat. Apa ayat terkandung di pertengahan Al-Quran? Dicatat. Kalau 1/10-nya apa? 1/25-nya apa? Itu tahu semua para ulama. Dalam pembahasan namanya Ulumul Quran itu dikaji semua. Ya. Jumlah ayat Al-Quran itu pun hafal, tercatat semua oleh para ulama. Yaitu kita berapa jumlah ayat Al-Quran? 6236. Ya. 6236 ayat. Itu jumlah dari ayat Al-Quran. Mudah aja sebetulnya. Ya, berapa Al-Baqarah, berapa Al-Imran, berapa An-Nisa, ya, berapa Al-Maidah, berapa Al-An'am, berapa Al-Araf, berapa Al-Anfal, ya, berapa Taubah. Namanya tidak demikian. Jadi tidak akan mungkin terjadi. Ya, berapa huruf nun dalam sebuah ayat itu diambil berapa? Apa huruf yang paling pertengahan dalam Quran? Huruf pertengahannya apa? Itu ulama kita mengkaji semua. Sehingga tidak akan mungkin terjadi penambahan dan kurangan. Karena kalau terjadi satu pergeseran saja, aku berubah itu semua. Ya, akan sangat cepat terjadi. Dan yang istimewanya adalah Al-Quran ini hafal oleh umat Islam. Maka salah sifat umat ini juga adalah Tauratun bisuduhim, bahwa kitab suci mereka itu berada dari mereka hafal. Ya, kalau sekarang 100.000 umat Islam hafal Al-Quran itu. Hafal, bukan ya, tidak ada ketimbangan, bahkan orang buta banyak hafal. Malah orang-orang yang melek banyak hafal. Orang buta banyak hafal Al-Quran. Bayangkan, orang buta itu kemujizatan Al-Quran. Anak-anak mungkin untuk membaca tidak bisa, dia ada secara langsung, tapi hafal. Subhanallah. Tidak sedikit ya, di berbagai negara. Apalagi di negara Uzbekistan, di negara Rusia, yang ketika Rusia begitu menekan kaum muslimin di daerah bagian mereka itu, teman-teman di sana menceritakan mereka tidak menulisnya kecuali Al-Quran saja yang mereka hafal. Itu mengapa tahu enggak? Di dalam semacam sumur dibuat di rumah mereka, mereka baca tutup di atas masjid di dalam itu mereka harus bunyi Al-Quran. Ya. Dan tidak sedikit Al-Quran yang dihafal. Kalau kita tanya sekarang, kita apa yang bisa dihafal? 6.000 ya, lebih. Jadi keistimewaan Al-Quran. Ya. Dan keistimewaan Al-Quran ini banyak dari sisi. Dari segi bahasanya, di segi apa namanya ilmiahnya. Banyak hari demi hari keilmiahan Al-Quran semakin ter. Contoh namanya. Ketika Subaina mabarzakhul la yaghiyah, di antara dua laut itu ada batas yang mana masing-masing bagian dari dua laut itu tidak saling tercampur ke lain. Itu ada dalam Al-Quran. Yang di masa sahabat belum pernah melihat laut itu mungkin sebagian mereka. Rasulullah SAW tidak pernah melihat laut itu. Siapa yang melihat laut itu? Allah SWT. Ya. Setelah manusia semuanya terus terbukti memang ada laut, yaitu bertemu dua laut yang ada seakan-akan ada pembatas. Banyak sekali itu di YouTube rekamannya orang-orang yang mencoba membuktikan sana. Ya, banyak lagi pembuktian-pembuktian itu terbukti, ya, kebenaran Al-Quran. Walaupun inti sebetulnya menyebutkan itu, tapi kan Al-Quran itu Rasulullah itu biara. Sedangkan laut itu bukan berada di biara. Siapa beritahu Rasulullah SAW? Ya, di abad-abad 13-an, ya, di abad pokoknya 13 Hijriah, abad 12 Hijriah atau abad 10 Hijriah. Banyak orang lupa di mana itu letaknya laut yang seperti itu kan itu. Tahu-tahu terbuk. Ini kemujizat Al-Quran hari demi hari terbongkar baik secara hukumnya, secara akidah muamalahnya, semakin membuat orang terkagum. Ya. Apalagi berita-berita baik ya yang terdapat Al-Quran tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Nah, jadi pertama keistimewaan Al-Quran itu apa? Terjaga dan terpelihara. Maka tidak ada kesantian dalam diri kita. Datang kebenaran ajaran Al-Quran. Karena Allah menjaga. ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjaminan itu terjadi dalam beberapa itu. Pertama, yaitu terhafal secara dalam dada. Itu kan banyak orang yang hafal, kan mungkin ada perubahan-perubahan. Ya. Beda dengan apa namanya? Kita silain. Tidak ada umat mereka yang hafal kitab suci mereka. Tidak ada yang hafal. Ya. Bahkan sebaliknya sebagai umat Islam hafal kitab suci mereka ya. Sebagai amat tidak itu. Ya. Hafal sama dia itu ayat-ayat Injil itu. Ya. Hafal sama dia. Sehingga Paulus pun tidak berani dapat sama dia. Nah, itu kecerdasan mukjizat Al-Qur'an. Memberikan kecerdasan kepada orang yang hafal. Maka oleh sebab itu, menurut penelitian orang, sekarang kan banyak perguruan tinggi itu membuka beasiswa ataupun tanpa tes untuk masuk ke jurusan apa saja. Perguruan tinggi sekarang membuka itu bagi anak-anak yang hafiz hafal Al-Qur'an. Kenapa? Menurut saya rata-rata anak-anak yang hafal Al-Qur'an itu IP-nya enggak ada yang di bawah 3. Karena memang kecerdasan yang Allah berikan. Ya. Hafalan yang kuat itu membantu mereka, ya, ayat Al-Qur'an begitu banyak hafal sama mereka. Apalah rumus-rumus fisika, biologi tidak seberapa banyak. Ya. Maka sebagai mukjizat juga orang yang hafal Al-Qur'an itu, ya dia diangkat derajatnya dengan mudah memahami, mudah menghafal. Ya. Di masa Rasulullah SAW, kepada orang kafir yang masuk Islam kenapa apa? Karena mendengar Al-Qur'an itu. Karena cukup mendengar saja orang yang mengerti dengan tata bahasa Arab itu terkagum-kagum dengan sastranya gitu ya. Karena ada sastra yang begitu tinggi dalam Al-Qur'an itu. Karena orang Arab waktu itu sangat bergambar-gambar dari si sastra. Maka mereka itu setiap hari apa namanya pekan itu apa namanya pasar mereka itu ada sebuah tempat itu lomba syair kan, lomba-lomba di situ, lomba siapa syair yang paling bagus sastranya. Al-Qur'an masya Allah. Ya. Coba aku lihat ada akhirnya yang nun aja, ada yang akhirnya dal aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Dal semua akhir. Ya. Banyak sekali ayat seperti itu. Ya. Kalau kita buat seperti itu saja, mungkin huruf akhirnya bisa. Tapi tidak nyambung antara ayat pertama dengan bait pertama dan kedua. Atau tidak membawa makna yang dalam. Al-Quran dengan begitu seserahnya juga membuat maknanya, yaitu saling menguatkan dan tersusun dan membawa makna yang dalam. Bukan yang sekedar sastra sama-sama huruf dalam ayat akhir dan begitu. Nah, itu kesemua. Maka itu karena ini Al-Qur'an bukan perkataan manusia, kalam Allah. Makanya ketika orang kafir Quraisy itu mendengar itu, tadi mereka juga perkataan manusia. Dan mungkin ada manusia yang bisa menyusun saja, menyusun sahaja, menyusun apa pun saja yang namanya musasar. Seindah ini, keindahnya bukan dari sisi bahasa, tapi makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat itu. Kemudian mencari kalimat-kalimat yang tepat, gitu. Jadi tidak ada dalam menggambarkan sebuah perasaan secara langsung tepat dengan bahasa yang begitu pas gitu loh. Itu pasti harusnya berarti. Jadi kami menggambarkan sebuah kejadian itu kadang-kadang seakan-akan dia hadapan mata, pandangan mata begitu ya. Nah itu kesimpulan aku. Yang kedua Al-Quran itu adalah berlaku untuk semua umat manusia ya. Nah, Al-Qur'an diturunkan untuk karena Rasul yang membawanya untuk semua umat manusia. Beda dengan kitab suci yang lalu itu terbatas masanya dan juga terbatas pula apa? Nah, hukumnya untuk siapa saja? Seperti kita Taurat dan Injil hanya untuk Bani Israil saja. Makanya hukum Al-Qur'an itu mendunia. Dan isinya juga begitu. Mengupas kekuatan alam, baik dalam kejadian alam untuk alam apapun saja terdapat dalam Al-Qur'an perkara-perkara itu. Kemudian, ya, istimewa Al-Quran itu yang ketiga adalah tidak mampu ditandingi, walau hanya satu surat saja. Surat yang terpendek surat apa? Inna baina al-kautsar wa salli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Akhirnya semua huruf ra. Ya, maknanya luar biasa. Nah, kalau kata Allah SWT dalam surat Al-Baqarah kan, kita orang kali apa ya? Wa in kuntum fi ghaibin mimma anzalna ala 'abdina waktu di surat ini mimpi. Walau syuhadakum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar rabbika wa qahan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Jika kalian ragu, ya, terhadap apa yang kami wahyukan kepada hamba, kata Allah SWT. Wa in kuntum fi ghaibin mimma anzalna ala 'abdina. Terhadap hamba kami. Maka ayat ini membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizatnya Al-Quran. Jika kalian meragukan bahwa Muhammad sebagai seorang rasul dan meragukan apa yang dibawanya juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, waktu di surat ini mimpi, tolong kalian datangkan buat satu surat saja seperti apa yang dibawa dari Nabi Muhammad SAW. Seperti apa yang berpengalaman kepada Nabi Muhammad, satu surat saja, nggak banyak-banyak, nggak banyak-banyak, satu surat saja, itu minimal 3 ayat tadi kan, satu surat. Waduh syuhadah minulillah, panggil siapa ya di dunia ini yang mau bilang kalian minta tolong untuk membuat satu surat. Membuat satu surat seperti surat Al-Quran, mana bahasanya, gramernya dan tata bahasanya, mushafnya. Panggil siapa saja. Ini ayat berlaku untuk zaman itu saja, untuk sampai saya di kiamat. Sampai di kiamat tidak akan pernah orang mampu. Ini mukjizat yang kekal, makanya disebut mukjizat yang agung. Setiap masa Allah sampai kiamat, ini ayat menantang. Kalau di zaman itu adalah orang yang sangat pintar dengan bahasa enggak mampu, apalagi orang setelah mereka. Waktu selesai, waktu disertai memilih, walaupun syuhada aku menyenang, ikut itu sedikit, jika kalian benar karena tuduhan kalian, perkiraan kalian, dengan omongan kalian itu. Wa lam ta'malu, Allah katakan, kalian tidak akan bisa melakukannya. Wa lam ta'malu, nah itu untuk masa itu mereka, dan sampai kapan pun tidak akan bisa. Itu sampai hari kiamat. Wa lam ta'malu, pada saat itu mereka akan mampu. Kalian akan mampu. Ya, itu benar-benar tantang itu. Ya, gak akan pernah kalian bisa. Walau kapan dan tidak akan sama sekali sampai kapan pun tidak akan mampu. Walau sampai hari kiamat, kalau setelah kalian pun tidak akan mampu. Maka kalau demikian, pada penghawa lagi, waktu Tuhan nasib buat dia. Kalau begitu berimanlah, takut kepada api neraka. Yang bahan bakarnya adalah Indonesia dan batu. Kamu sudah menjalani. Ayat ini dikatakan sebagai bukti kebenaran risalah dari Muhammad SAW. Wajibnya beriman dengan risalah dari Muhammad SAW. Kalau kalian masih ingat atau salah Muhammad tidak percaya Muhammad sebagai nabi, satu mukjizat itu Al-Quran kita dibawa oleh dia. Kalau kalian buat satu surat saja, panggil siapa saja yang bisa kalian panggil. Nah, kata orang lain dalam surat Isra, ini surat di Madinah. Surat Al-Baqarah. Surat Isra nanti ya. Kulla ini istana di ini sebuah jin ala ayat yang bikin lahat Al-Quran layak tuna bikin di walaukan abangum ibadat wahira. Katakan Tuhan, seandainya jin dan manusia kompak untuk membuat meniru Al-Quran ini tidak akan bisa, walau sebagian mereka bekerja sama terhadap Al-Quran dengan bagian yang lain tidak akan bisa. Ini keagungan Tuhan. Cuma 6236 ayat lengkap membicarakan berbagai urusan manusia. Undang-undang apa sebenarnya? Ada enggak undang-undang yang membicarakan lengkap bagaimana Anda berwuduk, beribadah, bermuamalah, berjual-beli, berpolitik, segala keyakinan, ya akhlak lengkap dan tidak terisi. Ya, Ada seseorang bertanya, ya, saya lupa apa kalimatnya, cuma dia beritahu ini. Kalau Al-Quran itu benar, ya, dia bicara menantang segala sesuatu. Umpamanya dia katakan begini, kalau Al-Quran itu dia bicara segala sesuatu, bagaimana cara buat rintang dengan Al-Quran? Bagaimana membuat rintang dalam Al-Quran? Dijawab oleh ulama, tapi yang ditanya itu perintah, ada sesuatu, tapi saya lupa apa namanya makanan atau jawablah ayatnya firman Allah surat Al Al-Adid dari kuntum tuh nggak tahu kalau kau ingin bagaimana buat rendang tanya orang pintar buat belajar sama orang pas Al Al-Adid dari kuntum lah tanya orang berilmu tentang itu engkau akan diberitahu. Tanya orang berilmu. Ya, kamu tidak? Jadi dalam Al-Quran itu ada konsep, ada semacam rumus kata orang, ya, itu masya Allah mencakup banyak permasalahan. Jadi simpul-simpul ilmu banyak sekali dalam Al-Quran. Contoh kata Allah. Asa al-fim syawah syawakum, asa al-fakram syawah syawakum. Oh, karena. Boleh jadi kalian mencintai satu, akibatnya buruk bagi kalian. Boleh jadi kalian tidak senang satu, akibatnya baik bagi kalian. Ini kan maknanya, luas. Tapi, Al-Quran itu, sama wajib kita berdaun. Luar biasa. Yang diharapkan dalam Al-Quran itu berapa banyak yang diharapkan? Terbatas ya, baik makanan dan minuman atau perkataan. Tidak sebanyak yang diharapkan. Maka sebab itu dalam urusan dunia, ulama kita memberi simak hukum. Walladzi khalaqa lakum ma jami'an. Dia akan menciptakan untuk kalian hukum ini. Untuk kalian apa yang kalian hukum ini? Ini melalui kita mesti buat di sini rumus buat kaidah, ya, teori mengatakan semua asal segala sesuatu itu urusan dunia ini mubah karena Allah ciptakan untuk kita kecuali bila ada dari yang mengharapkan melarang. Selesai maksudnya. Nah, pada sebab itu jika semakin hari kita mencoba merenung dan mendalami Al-Quran, semakin hari kita akan terkagum-kagum dengan kitab yang asli. Ya, orang barat aja cukup tajam sekali. Banyak mereka dalam tinjau-tinjau mereka mengagumi data Al-Quran. Cuma kita katakan tentang makhluk-makhluk yang tidak kita lihat. Allah berikan kepada kita di sana ada malaikat. Coba kalau orang tidak menjadi muslim, tahu tak dia di sana ada malaikat? Orang tidak muslim tahu tak dia di sana ada yang namanya setan. Maka akhirnya dia mempunyai dua Tuhan, Tuhan baik dan buruk. Ya, yang buruk juga di sana, yang baik juga di sana. Apalagi, ya, beda-beda lagi. Banyak sekali berita dalam Al-Quran. Apalagi ataupun dalam Rasulullah kita diberitahu tentang Arus, tentang baik dan makmur. Di mana ada kawan-kawan ini? Kalau antum pelajari di barat atau di ilmu filsafat, ada namanya alien. Alien apa? Hah? Alien. Apa itu alien? Benar ini. Dibidang oleh dia sekarang penduduk langit mulai menyerang bumi dibuat film-film begitu aja. Wah, apa? Kenapa kok nggak tahu ya? Kita ini cerdas, diberitahu ya Allah. Ya, ada surga, ada nama alam barza. Kalau belajar di luar sana tak ngerti. Ya apa awal kita manusia, nanti manusia ini meninggal kemana perginya? Itu mereka tak bisa jawab. Makanya ada bersabar. Mereka mengatakan kalau manusia sudah meninggal, kalau dia baik pindah ke tubuh manusia lain, jadi reinkarnasi. Kalau dia jahat nanti dia kembali ke dunia sebagai kera, sebagai sapi. Yang anehnya sebagai sapi, sapi disembah. Coba bayangkan. Orang yang tidak beriman jauh lebih hina daripada binatang, betul, betul. Kata Allah sementara balum Allah bahkan pulai katakan anjur atau mereka itu seperti binatang, maka lebih. Bayangkan kalau orang tidak beriman, tidak mengerti yang Maha Kuasa, hidupnya akan tidak punya pedoman. Bayangkan ibarat orang melayang di lautan, nggak punya pedoman gimana ya? Ya dibawa oleh gelombang kemanapun, ya di arah angin mengikuti kemana angin saja. Maka ada hidup orang di dunia itu begitu. Ketika partai ini kuat, dia ke partai ini. Menarik kuat ya. Gak bisa menghilang punya kebenaran. Lagi dominasi ya ini. Karena dia tidak punya panduan, tidak punya arah. Kalau dalam kira-kira tidak punya kompas, mana nih hidup mau melayang? Gak tahu dia. Kalau mana ini hidup mau dibawa, gak ngerti. Badan ini mau dibawa kemana, gak ngerti. Makanya sudahlah ikut. Istilahnya, apa yang dilakukan orang banyak, itu yang dilakukan dia. Gitu. Itulah manusia tidak pedoman hidup. Sedangkan kita diberi pada Rasulullah Allah SWT yang lengkap di dalam. Ya. Baik. Kemudian, di antara semangat orang itu Allah sebutkan, itu tidak ada keraguan. Ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Tentang apapun saja, baik tentang hukumnya, tentang berita-berita, kejadian-kejadian alam yang Allah ciptakan ini, ya, baik sebelum kita tercipta, sebelum adanya alam, Allah ceritakan bagaimana menciptakan Adam, ya kan? Kita tahu asal-asal manusia. Buktinya manusia tidak tahu asal-asal manusia. Dari mana manusia katanya? Dari ke? Allah itu Allah. Orang mau jadi anggap keras sebagai orang tuanya. Coba ya teman, memang jadi bodoh orang tidak mengenal Al-Quran. Memang bodoh. Sehingga dibayangkan oleh dia orang tuanya ke? Ya Allah, kalau orang tuanya itu bilang bapak nenek kamu keras sama orang tuanya, gimana orang tuanya marah sama dia? Jadi rela menisbatkan dirinya sebagai keturunan ke? Saya enggak mau sih. Saya anak cucu Adam, bukan anak ke? Cuma semangat. Itu korban. Di mana orang bahayanya yang tidak mengerti tentang bidangnya Allah. Akhirnya sudah menerawang-nerawang itu dah. Itu yang disebut dengan korban. Menerawang-nerawang ya. Sebab-sebab aja gitu. Ya. Dikiaskan oleh dia kata asalnya apa? Ya, mulai dari seperti kodok yang apa namanya berapa istilah itu? Nah, mana ada sebuah ada sebuah ada sebuah ilmu biologi cuman. Nah, metamorfosis katanya. Memang semua makhluk metamorfosis gitu. Di bidang kayak kapal populer setelah, memang semua kayak gitu. Ya kan? Kalau saya lalu katanya buatlah kira terus asu-asu menjadi manusia. Terus sekarang ini manusia kenapa tidak berproses terus? Ini makhluk apa lagi sudah manusia mestinya kan begitu? Kenapa berhenti sudah manusia? Kan gitu. Tapi buktinya kira-kira banyak di hutan kita katanya kira tak pernah jadi manusia. Yang anehnya itu pelajaran dipelajari oleh orang pintar semua ini. Yakinin kebenaran itu. Ya Allah. Kok bisa? Jadi itu musibahnya orang yang tidak memiliki pendidikan agama. Bahkan itu dikatakan. Baik. Jadi Al-Quran itu tidak ada sedikit pun ada hal yang diragukan di dalamnya. Tidak ada. Ya, cari apa yang diragukan akan ada jawabnya. Tidak ada sedikit pun ada yang diragukan. Berita-berita hari kiamat, kejadian-kejadian yang Allah ciptakan tentang alam ini, ya, baik berhubungan dengan akidah atau ibadah atau muamalah atau apa semuanya lengkap. Tidak ada satu pun yang tidak diragukan. La raiba fihi, pasti yakin oleh seorang muslim. Dengan nanti berpikiran bahwa ayat konstitusi dari dia itu suci. Ini orang sudah kebalik imannya ini. Karena dia tidak mengerti kemuliaan Allah itu. Ya. Maka Al-Qur'an itu la raiba fihi. Tidak semua ada gangguan di dalamnya. Ya. Baik. Kemudian ya, tidak ada sedikit pun dicampuri oleh kebatilan. Tidak ada sedikit pun dicampuri oleh kebatilan. Ya. La ya'tihil ba'tu min bayni yadihi min khalfihi. Ya. Kalau tadi surat Al-Baqarah sudah tahu ya. Ayat berapa tuh dari kita dari Bapihim dan Mutatim? Kalau juga sekarang ada ustaz yang ngangkat kalau dia kan nomornya sak sudut-sudutnya yang lebih pun apa lagi ya kan? Saking sering dia baca Quran. Baik. Kemudian yang tadi Allah katakan jika kalian punya keraguan-keraguan terhadap apa yang kami turun kepada hamba kami, tolong buat satu surat saja. Kemudian yang berikutnya pasti tidak sedikit pun dicampuri ada satu oleh. Baik, dimohon para jemaah yang ada merapat ke depan, umum ada jemaah-jemaah yang berdatang. Kurang yang mau datang dapat tempat. Mungkin dari dalam kemacetan gimana? Baik, ya. Jadi tidak sedikit pun dicampur oleh kebab, tidak ada yang salah dalam hal ini. Maka Allah sebutkan dalam surat Qus silat ayat 41 dan 42. Inna alladziina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa inna lahum kitaabun 'aziz. Sesungguhnya orang kafir dengan Al-Qur'an itu tak kala datang kepada mereka. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kitab yang mulia. La ya'til ba'tu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tidak sedikit pun Al-Quran itu dicampur oleh kebatilan baik dari depan maupun belakang. Ulama kita, para tafsir menjelaskan apa maksudnya mimainnya. Dari momen khalfi, apa yang ada di hadapan di belakang. Ada yang menyebutkan yaitu khalfi berbagai kejadian-kejadian peristiwa yang sekaluran cerita Nabi Nuh, cerita Adam, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa. Ada kan? Dan cerita Nabi Ibrahim itu semuanya hakun, fakta nyata, bukan itu dongeng serupa. Walam limbaini ilaihi ataupun yang ada di hadapan. Malumat kita mengatakan di segala peristiwa disebutkan tentang hari kemudian. Peristiwa alam kubur, datang ada neraka, iman orang surga, perjalanan di akhirat, seterusnya, hari berbangkit, itu hakun. Layak dilbaq min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tidak sedikit pun apa yang dicampur dari kebatilan, baik dari arah depan maupun belakang. Apa maksud depan belakang tadi? Para ulama tafsir sebagaimana yang tadi adalah peristiwa-peristiwa yang berlalu dan peristiwa-peristiwa yang akan datang itu adalah semua ilmu baik yang hak datang dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata dan itu fakta. Bukan cerita-cerita yang dibuat-buat. Baik. Kemudian tidak ada pertentangan di dalamnya. Beda kalau antum baca ya kitab Taurat dan Injil itu banyak sekali itu perkataan-perkataan. Di dalam kitab Injil itu yang anehnya justru Isa itu bin Yusuf dibuat oleh mereka An-Najjar. Padahal Isa itu kan gak punya ayah. Kok dibuat keturunannya buat Isa bin Yusuf An-Najjar? Itu keliru banget. Ya, mestinya keturunannya mengikut ibunya Isa ibni Maryam bin Imran terus. Banyak tadi pertentangan-pertentangan dalam kitab mereka. Al-Quran tidak ada ceritanya pertentangan. Mana dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka mempelajari, merenungi isi Al-Quran itu? Ya, kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu akan ditemukan di dalamnya pertentangan-pertentangan yang baik? Tidak ada dalam Al-Quran. Maka ulama kita memberikan konsep. Pada umat, jika ada terlintas dalam benak kita, seakan-akan ada ayat yang bertentangan, maka yakinlah bahwa tidak ada pertentangan di situ, cuma beda maksud dari dua ayat itu. Cuma kita belum tahu apa maksudnya. Nah, ini sudah sering juga kita contohkan. Pemanya, kata Allah SWT yang sering saya sebutkan di sini, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu wahai Muhammad mendidik sekali pun orang yang engkau cinta. Di sini tidak mampu ya. Di ayat lain, wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim. Sungguh engkau adalah yang menuju ke jalan yang lurus. Nah, gimana itu? Di sana dia bilang tidak, di sini sungguh menuju ke jalan yang kalau orang tak belajar seakan-akan ada pertentangan. Maka yakin tidak ada pertentangan di situ. Hanya saja yang dimaksud hidayah dalam ayat ini tidak hidayah maksud. Maka kita harus ambil kesimpulan bahwa apa yang dinafikan, apa yang diadakan di sini bukan yang ditetapkan di sini. Itu sudah pasti beda. Cuma apa maksudnya di sini? Nah, itulah fungsi belajar. Maka di sini tidak memiliki hidayah. Di sini memiliki hidayah. Apa maksudnya? Nah, berarti yang dinafikan di sini bukan yang ditetapkan di sini. Yang dinafikan di sini bukan yang diakui di sini. Nah, baru dipelajari. Di sini apa yang dinafikan? Kenapa di sini tetap? Berarti enggak sama. Nah, itu perbedaannya. Maka yang dinafikan di sini, Rasulullah SAW tidak memiliki hidayah taufik menjadikan orang mau menerima nasihat, petunjuk, dakwah yang dibawa. Itu hanya Allah yang menjadikan orang mau menerima itu. Tapi Rasulullah mampu menunjukkan maksudnya membawa, mengungkapkan dalil-dalil dengan berbagai hujjah. Itu dilarang irsyad, al-irsyad. Ya, dilarang apa namanya? Panduan. Itu dimiliki oleh para nabi dan para ulama. Nah, paham? Banyak lagi contoh lain. Contoh dalam satu ayat, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allaha rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar. Sekarang tetapi Allah lah yang melempar. Kan begitu dalam surah Al-Baqarah itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidaklah engkau yang menyampaikan lemparanmu tepat sasaran ketika kamu melempar. Hanya Allah yang menjadikan lemparanmu itu tepat sasaran. Jadi yang dinafikan itu adalah kenanya sasaran, bukan karena melempar saja. Rasulullah melempar tangan, melempar pasir ke wajah orang musyrikin, tapi kena mata mereka dan hidung mereka. Itu siapa yang menyampaikan itu lemparan? Allah. Jadi melempar itu ada dua. Melempar tepat sasaran, melempar dan hati melemparkan pasir. Paham? Nah, jadi enggak ada suatu kemampuan. Nah, fungsinya belajar sih. Berapa fungsinya belajar? Kalau tidak, sedikit aja digelitik sama orang-orang yang menyesatkan gampang. Contoh, ada orang yang katanya dia murtad, alasannya apa? Karena membaca ayat ihdinash shirotal mustaqim katanya. Ketika saya sholat baca ini yang serupa mungkin, lalu datang mimpi inilah jalan serupa mustaqim itu pindah agama tadi. Mau menjawabkan itu? Hah? Gimana antum diskusinya dia? Saya selalu mohon kepada Allah, lalu ini jalan itu kenapa jalan serupa mustaqim? Gimana jawabnya itu? Hah? Gimana diskusinya? Hah? Gak tahu ya? Hah? Ketika kita minta izin dan surat al-Mustaqim, penafsirnya sudah ada dina angka amin. Gaya waktu biar Allah tadi. Bukan jalan kau marah yang kau minta dengan orang yang sesat. Siapa orang sesat dan orang yang marah Allah disitu masuk dalam apa? Orang yang bina nas? Sesat. Berarti kan tidak jalan itu yang kita minta. Kok kamu masuk ke jalan itu? Salah arah kamu berarti. Nah, ketika kita setelah muslim, kenapa harus minta hidayah? Karena maksudnya mendapatkan hidayah. Maksud di situ meminta hidayah itu bukan tahsir hasil, bukan meminta sesuatu yang sudah didapat, tapi meminta yang dapat itu tetap dalam genggaman. Ya Allah, tetapkan aku jadi seorang muslim sampai mati. Meminta ad-dawam istiqomah. Itu yang pertama maksud dari ayat ini. Kan Nah, ada orang memainkan itu, Pak. Kalau nggak belajar, nah itulah. Apalagi di masa-masa sekarang ini, dunia tersebut itu banyak sekali pemikiran, pendapat-pendapat yang membuat memboyakkan iman kita. Maka perlu iman itu dijaga. Itu makna ini yang setelah tegukan aku jalan, aku beri aku ini ya Allah. Kalau berdoa, makna lain yang pertama adalah agar kita hidayah itu bertambah selalu. Memang sudah dapat hidayah yang masuk Islam, tapi kan udah gimana malas-malas sholat kan? Nah, minta hidayah kepada Allah agar sholatnya benar, sholatnya berjamaah. Kalau sudah sholat berjamaah, tambah lagi Allah hidayah agar aku melaksanakan sholat-sholat sunnah. Jadi meminta kesempurnaan hidayah. Yang pertama tadi meminta apa? Dikokohkan, ditetapkan di atas hidayah. Nah itu kita tidak sholat, kita bayang mana sholat kita. Kedua apa? Meminta ditambah hidayah. Yang ketiga itu tidak pernah ulama. Memang Allah telah menunjukkan kepada kita kepada Islam hidayah ilah Islam itu. Akan tapi dalam Islam itu ada paham-paham aliran-aliran. Maka kita mohon kepada Allah hidayah dalam Islam ditunjukkan kepada jalan yang mengikuti sunnah. Itu maksud. Nah, jadi tidak ada dalam Al-Quran itu yang isinya apa? Bertentangan ya. Baik. Kemudian tidak ada kebohongan dalam Al-Quran. Nah, ini jawaban terhadap seorang yang kemarin lagi viral banget gitu ya. Ya, dengan mohon dibohongi pakai ayat tertentu juga. Ya. Nah, Allah katakan, enggak ada kebohongan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Yusuf ayat 111 ya. Maka hadisan yustara, Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang dibuat-buat. Jadi bukan berita-berita bohong. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi Al-Quran itu adalah membuktikan kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Dalam Taurat Allah sebutkan ajaran Rasul bahwa kitab suci belum ini. Sekarang kalau kita tanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukankah dalam kitab kalian dinyatakan akan ada nabi yang terakhir yang membuat kitab suci yang berlaku sampai akhir zaman? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Mereka tidak akan bisa jawab. Karena tidak ada lagi nabi mereka yang ya setelah Nabi Musa dan Nabi Isa yang setenar dan sehebat itu, yang mulia sekali ini. Jadi maksud adalah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu membuktikan kebenaran berita yang ada dalam kita sebelumnya yang memberitakan akan ada nabi terakhir sifatnya yang beliau itu. Nah, tasdir al-ladhi bayna yadayhi wa tafsir kulli syai', menjelaskan berbagai permasalahan jelas. Mulai dari cara menikah, memilih jodoh, semua itu. Sampai terjadi isu dalam rumah tangga, lengkap semua. Ya, sampai punya anak, apa hak orang anak, apa hak orang tua. Gak ada undang-undang mana untuk buka sekarang yang ada seperti itu. Ada tak undang-undang yang mewajibkan orang tua anak berbakti pada orang tua? Nah, ada tak undang-undang yang mewajibkan tetangga harus berbuat baik pada tetangga? Kalau ada itu undang-undang semua dibuat begitu, mungkin berapa kembali itu undang-undang? Ya, bagaimana cara tidur, bagaimana cara makan? Bagaimana cara berwudu, cara bersuci semua. Lagi urusan yang dikeluar, keyakinan. Nah, maka-makana hari dari Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang luar. Dalam ayat lain Allah sebut tanzil kita bila wakil min rabbil alamin. Al-Quran itu turun dari Rabbil alamin yang tidak keraguan di dalamnya. Abi yang kurang tahu baru hak menyerobi. Apakah mereka mengatakan Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibuat-buat? Ya, bohong. Bukan Allah, tapi dia adalah al-hak menyerobi. Kebenaran yang datang dari Rabb. Baik. Di antara keistimewaan Al-Quran lagi adalah dinukilkan dengan mutawatir. Maksud mutawatir apa? Yaitu dinukilkan dengan riwayat jalan yang banyak sekali. Jadi kalau ulama dalam riwayat itu bagi dua, ada namanya mutawatir, ada ahad. Ahad maksudnya gini, bukan satu waktu. Ahad itu adalah yang sampai pada jenjang mutawatir. Disebut dengan tingkat mutawatir itu diriwayatkan oleh jumlah yang banyak sekali. Tidak mungkin mereka itu akan bersepakat membuat kebohongan karena tempat mereka yang berbeda, guru mereka yang berbeda dan seterusnya. Ya. Karena saat itu belum ada HP. Ya, belum ada email, mau buat gimana bohong enggak bisa. Ya. Sehingga sama Al-Qur'an yang datang dari Kufah, ya, Al-Qur'an dibaca oleh sahabat sepulang, Al-Qur'an yang konversal satu aja enggak ada. Jadi enggak ada istilahnya ada Al-Qur'an Ali, ada Al-Qur'an Abu Bakar, ada Al-Qur'an Rasulullah, ada Al-Qur'an sah. Yang ada mushaf, ya. Beda antara mushaf dengan Al-Qur'an. Mushaf adalah yang situ terdapat Al-Qur'an ditulis dalamnya, lembaran-lembaran itu apa dalam mushaf. Yang sudah tercetak itu, atau lembaran yang Al-Qur'an dicetak. Kulit korma atau dibatang korma kan? Maka memang beda. Mushafnya Ali bukan mushaf Usman, betul. Tapi bukan Al-Quran yang beda. Mushaf. Ya, karena mushaf Ali kadang-kadang ada tambahan-tambahan catatan, mushaf Nuzul atau Ali kelimatnya. Yang memang ditulis oleh Ali. Dalam penyelesaian atau mungkin ada. Tidak berbakat. Nah, tetapi Al-Quran mereka semua sama. Tidak ada istilahnya. Makanya ketika Usman mengulang penulisan Al-Quran di masa yang ditulis masa Muhammad Rabu itu bukan berarti merubah, hanya menulis apa yang ditulis masa Muhammad Rabu dan hanya memperlakukan Al-Quran dalam dan ejaan Quraisy saja. Kenapa? Karena ketika Islam sudah menyebar, ada bacaan-bacaan setiap guru itu berbeda dari tempat. Maksudnya itu ejaannya. Ada Al-Quran itu juga diturunkan dengan tujuh ejaan, bukan qiraat, qiraat beda lagi. Nah, maka masing-masing ada yang bertabangga. Maka untuk mengantisipasi tidak terjadi perselisihan, Utsman menyatukan saja dengan huruf Quraisy, karena asal Al-Quran turunkan dalam bahasa Quraisy dan Quraisy merupakan bahasa yang terbaik dipilih oleh Allah Subhanahu Wataala. Nabi yang terakhir dipilih dari Quraisy, langsung kita menyebutkan Ibnu Mustafa Kinanan bin Israel bin Ismail. Allah memilih suku Kinanan dari keturunan bin Ismail. Ya, kemudian Mustafa Quraisy bin Kinanan. Kemudian dari suku Kinanah dipilih suku Quraisy. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Lalu suku Bani Hashim dari bangsa Quraisy. Wastafa Ali kata Rasulullah SAW. Allah memilihku dari kalangan Bani Hashim. Itu Allah memilih. Baik. Jadi apa yang mungkin memutawakan? Ya apa boleh di masa sahabat kurang sesara? Masa tadi yang dimikir pula. Walaupun maka ulama kita ada namanya qiraat asyara, kayak 14, ya, 10. Walaupun isnadnya benar, kalau tidak mutawatir itu tidak boleh dibaca dalam sholat. Maka ada 7 qiraat mutawatir. Beda lagi dengan lajar. Jadi qiraat-qiraat namanya. Seperti ada isnad, ada yang baca wiraatul ladina sirat maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, wadduhi, wal-lail ila saja. Itu namanya qiraat. Ya, artinya gak ada bedanya, cuma cara qiraat. Ya kan? Maksudnya artinya sama, tidak ada yang sama, cuma pembacanya. Kalau lahjah tadi beda lagi, itu adalah seperti disebutkan pertama qiraat apa namanya yang ibuk itu, ya ilahina amanujah pas kemudian patabayyanu dalam dialek lain dibaca dengan patasab bagi, atau kadang-kadang dialek itu dimasukkan ke dalam qiraat. Jadi qiraat yang 7 itu bukanlah dialek yang sebenarnya hadis itu bukan. Tapi di antara qiraat itu termasuk dialek itu ada di dalamnya. sedikit menjelaskan bahwa kemungkinan mutawatir. Kemudian istimewa lagi berlaku sepanjang zaman yang sering disebutkan tadi, ya. Kemudian untuk semua manusia dan juga terjaminnya asli. Itulah kemudian lagi beda yaitu Al-Quran yang hadis yaitu Al-Quran dengan pembacaan saja mendapat pahala sesuai dengan jumlah hurufnya. Apa yang kita wajib? Apa yang kita wajib ibadah? Ya dengan bacaan. Sekarang kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Sesungguhnya sebesar-besar mujizat Nabi kita Muhammad SAW ada Al-Quran yang agung. Karena setiap Nabi memiliki mujizat, ya, munasar batali hali kaumi, yang cocok untuk kondisi kaumnya. Seperti di kaum Nabi Musa, saat itu orang terjadi dengan sihir. Datang mujizat Nabi Musa menandingi sihir-sihir mereka. Di saat Nabi Isa ngetren dengan ilmu kesehatan, ilmu kesehatan, maka Nabi Musa membawa mukjizat menandingi ilmu yang tadi. Baik. Kemudian, ya, di sini sebutkan tidak ada dalam makna serbasi yang karena itu tak kala di masa Nabi, di masa Fir'aun tersebar sihir, maka datang Nabi Musa membawa tongkat, ya, alasutin mayas asing. Ya, dalam bentuk yang dilakukan oleh para penyihir, tetapi memakan semua apa ular-ular yang dilemparkan tukang sihir tersebut. Ya. Pertama engkau jauh, ketika itu kaget tukang sihir. Kok bisa semua ular-ular sihir itu ditangkap sama ular yang satu ini? Bukan sihir ini. Wa'alimu anna ma ja'a bi Musa huwal haq. Ketika itu tukang sihir meyakini ini bukan sihir biasa, ini adalah ya lebih dari si kuat dari Allah SWT. Maka ketika itu mereka mengatakan beriman kepada Allah. Oh ya satu saja. Ketika itu tukang sihir langsung sujud dan beriman kepada Nabi. Nah, kalau aman Nabi Rabbil Alamin, tukang sihir mengatakan kami beriman Rabbil Alamin. Rabbi Musa wa Harun, itu Tuhan Musa dan Harun. Walau yang padalika bi'aini negeri Musa, peristiwa sama tidak ada bagi Nabi yang lain. Walaupun zaman terkenal waktu semakin berlalu di masa Nabi Musa, itu terkenal dengan kemajuan ilmu kedokteran. Maka datang oleh Musa yaitu bimajar al-atibwa, itu hal yang menanggungkan semua ahli kesehatan saya. Dia menghidupkan orang yang sudah mati, ya, hidup orang yang sudah dan menyembuhkan orang akma. Maksud apa? Orang yang bisu, ya, tidak bisa bicara. Wal abros, abros itu penyakit kusta, ya. Midai idos tobi, penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Itu mukjizat Nabi. Kalau pemimpin kayak itu kan juga Nabi Musa menciptakan burung dari tanah langsung bisa seperti itu terbang jadi burung udara dengan izin Allah. Maka itu menanggungkan semua ahli kesehatan saat itu, ya. Karena itu mereka wa'lamu anna dzalika min Allah, mereka yakin bahwa itu datang dari sisi Allah SWT. Tatkala bima bangsa Arab, ya, arbabul usaha, orang yang terkenal dengan apa, ahli sastra yang tinggi, usaha pasti, ya, pemusnah kiram Allah, pintar ceramah, ya. Kalau kita bahasa kita sekarang apa? Public speakingnya bagus, ya, orator gitu. Jazallahu subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan mujizat kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran Karim, ya, yang tidak dicampur dengan kebatilan dan ilmu juga ini tidak sibuk campur kebatilan baik dari depan maupun belakang tafsir Hakim Hamid campur dari zat yang maha bijaksana lagi maha tertinggi wa huwa al-mujizat baqiyah, mujizat yang senantiasa kekal sampai hari kiamat. Ya, dengan berlalunya masa terus, kalau oleh Nabi Musa Allah telah memilih mukjizat ini yang mengagungkan ini untuk menutup risalah sama dia, untuk sebagai penutup semua kitab-kitab yang lain. Sampai hari kiamat akan tetap. Cuman di saat-saat sebelum hari kiamat terjadi, ya, setelah munculnya hari kiamat dan setelah hari kiamat itu terjadi banget, itu Al-Quran akan diangkat dari dada dari Allah dan dari Musa. Tidak ada satu guru pun orang yang Al-Quran berlipat ingat, satu guru pun ingat Al-Quran. Mau buka mushaf semua sudah kosong, tidak ada tulisan Al-Quran. Mushaf sudah kosong. Dan Musa Al-Quran lain satu malam itu hilang. Karena kiamat mau terjadi dan tidak terjadi kiamat kecuali di atas manusia yang terjelek. La taqusati la ala syarrul haq khalq. Tidak terjadi kiamat kecuali di atas manusia yang terburuk kondisinya. Sampai tidak ada lagi orang mengatakan Allah, Allah dihukumi. Tapi Allah SWT menjadikan zikir juga Allah, Allah. Dan hujan hari itu kan kondisi hari kiamat. Itu menunjukkan kalimat yang minimal. Tidak ada orang mengenal kalimat agama itu hanya sekadar kalimat itu saja. Ini menunjukkan dia menjadi sebagai satu alam hari kiamat orang ini. Baik. Kemudian maka Al-Quran adalah mukjizat yang disaksikan oleh generasi-generasi berikut sepanjang zaman. Karena umat-umat yang berlalu setelah habis mukjizat kan hilang, ya, gak bisa disaksikan oleh umat yang berikutnya kan. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mukjizatnya selalu disaksikan oleh umat beliau sampai. Baik, ya, bahwa itu adalah kalam Allah, bukan kalam manusia. Dan Allah telah menantang manusia dan jin untuk mendatangkan seperti Al-Quran dengan 10 surat, dengan 1 surat. Tidak seorang pun yang mampu semenjak diutus Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini, ya, dan sampai hari ini tidak akan pernah ada orang mampu untuk mendatangkan contoh menandingi Al-Quran itu, ya, walau satu surat sekalipun. Padahal saat itu orang kafir Quraisy itu sangat berupaya membatalkan dakwah Nabi Muhammad, tapi mereka akan menempuh segala cara dan upaya. Namun mereka tidak bisa. Saat itu mereka sangat semangat, mereka itu menghubung ke orangnya, membara ingin menantang, menunjukkan membatalkan ilmu Muhammad dalam waktunya. Tapi ini tidak benar apa yang doa ini. Itu segala upaya mereka lakukan. Tapi yang namanya tantangan Allah menentang kepada mereka, datangkan satu ukuran saja, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Allah Ta'ala mengikut tufirin dan nazar alamnya Pak Tufisar lebih mencil lewat usada kemudian ini sudah kita bacakan ayat tadi. Ya, sudah dijelaskan. Syekh Sampai Minyak berkata, ini adalah tantangan Allah SWT kepada orang Mekah, yaitu ketika Allah berfirman, Am yakuluna taqawwalahu bala yuminun. Apakah mereka orang-orang musyrik itu mengatakan itu hanyalah buat-buatan dia saja, ya, dan mereka tidak mau beriman kepada Allah. Banyak tuh di hadis yang miskin, hendaklah mereka datangkan, ya, semisal itu, ya, hadis atau perkataan semisal Al-Quran. Ingkar solatnya jika mereka benar. Ini kata Allah. Maka Allah menentang waktu di Mekah itu surat jalan surat Yunus dan surat Hud dan surat Tur. Kemudian Allah menentang lagi setelah sampai hijrah ke Madinah. Karena di situ ada hal kita. Maka turunlah surat yang bapak yang kita bacakan tadi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhadakum min dunillah in kuntum shadiqin. Baik. Di sini disebutkan, ya, dalam ayat disebutkan dua perkara. Tadi disebutkan mereka tidak mampu, fa'ilat tafalu, kemudian walat tafalu, dan juga generasi-generasi setelah mereka tidak akan pernah mampu sampai hari kiamat. Karena orang yang di masa Arab itu paham, fa'ilat tafalu, kalian tidak bisa. Walat tafalu ini untuk masa selanjutnya. Orang-orang setelah kalian pun tidak akan pernah mampu. Itu tantang dari Allah Subhanahu. Baik. Ketika Allah memerintahkan Rasulnya untuk ke dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya. Ketika itu Rasulullah di Mekah dengan Al-Qur'an. Ada kawan-kawan, ya. Wa anil asra bi'abdihi lam dan masjidil haram lam tasalla di barna haula. Ini semua adalah Al-Qur'an. Yang menyatakan perjalanan Rasulullah ke Isra. Yang tadi disebut dalam surat Al-Isra, kulla in istama'at al-insu wal-jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Ini surat Isra ayat 88. Allah menantang jin dan manusia seluruhnya untuk mendatangkan bukti Al-Qur'an ini. Kata Allah, tidak akan pernah mereka mampu mendatangkan bukti Al-Qur'an walaupun sebagian mereka membantu bagian yang jin dan manusia, bukan yang manusia saja. Maka ini adalah kabar yang umum untuk semua makhluk, ya, sebagai menantang kepada mereka, kelemahan mereka, bahwa ini menunjukkan bahwa mereka adalah, walaupun mereka bersatu, bekerja sama untuk menangi Al-Qur'an ini, tidak akan pernah walaupun bekerja sama antara mereka dan membantukannya. Ini adalah hati wa doa di jamil akhal. Ini adalah tantangan dan ajakan untuk semua makhluk di alam ini yang jin dan manusia itu. Sebaliknya kalau kalian tidak mampu, itu tentu kalian apa? Menyerah dong. Menyerah maksudnya apa? Beriman. Beriman dengan Al-Quran. Wadah sami'a qulu man sami'a Al-Quran. Ini didengar oleh orang setiap orang yang dengar Al-Quran. Baik orang umum atau orang khusus, ya, masuk para tokoh yang pintar-pintar. Maka di sini ketahui bahwa mereka tidak mampu menantangnya dan juga tidak bisa memberi mendatangkan spesial surat sepertinya. Dari semenjak keputusan Rasulullah sampai hari ini dan bahkan ini akan berlanjut sampai hari kiamat. Ya. Dari sini ketahui bahwa makhluk seluruhnya, baik yang kafir sebelum keputusan Nabi Muhammad SAW atau setelah keputusan Nabi Muhammad SAW, berbatal sampai hari kiamat. Sedangkan orang kafir saat itu sangat bersungguh-sungguh untuk membatalkan agama di bawah Nabi Muhammad SAW. Ya, mustahilin Nabi Kuli Torinting menempuh berbagai cara yang mungkin untuk apa? Menghalangi dakwah Rasulullah. Mereka kadang-kadang pergi ke ahli kitab, ya, maka bertanya tentang perkara-perkara yang baik. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kan itu kerja mereka. Ya, bertanya tentang hasil karnain, bertanya tentang ruh, ya, berapa perkara-perkara. Ya, untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu lemah, mencari kelemahan-kelemahan Nabi Muhammad SAW. Maka kadang-kadang mereka pergi ke ahli kitab untuk mendapatkan dalil-dalil dan puja-puja. Ini sekarang ini malah kaum muslimin menurut demikian. Bagi orang kafir berada Islam mencari kelemahan-kelemahan is. Dulu orang musyrikin begitu tuh. Dia tanya kalau kita gimana ya? Apa-apa untuk mencari kelemahan ini? Orang itu kan tanya lagi yang akan cerita lain tentang yang maju, ya, tentang roh kan? Karena tidak akan bisa menjawab pertanyaan kan? Kecuali seorang nabi. Jadi jawab lagi situ. Sudah terbukti itu pun tanya dan tidak mau beriman gimana? Karena memang tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi adalah untuk membangkang. Kemudian, ya, mereka bertanya tentang kisah Yusuf, bertanya tentang Ashabul Kahfi, ditanya, tanya Rasulullah SAW, dijawab oleh Allah SWT, ya, tentang Zulkarnain. Kadang-kadang mereka ya berkumpul, ya, mengadakan musyawarah, ya. Ya, tapi pada ayat turun mencari solusi apa yang harus kita tuduhkan untuk Muhammad ini. Itu dulu radikal kah, teroris kah, wahabi kah, mana cocok? Kalau bahasa sekarangnya, kalau dulu dalam pelajaran itu saya sempat sampaikan, ketika di musim haji, satu musim haji, itu orang kafir Quraisy itu berembuk apa isu yang akan kita sebarkan kepada orang dekat haji ke Mekah ini untuk menjauhi Muhammad. Kita katakan si sahir, nah, dia adalah penyihir, dia orang takut pada ini. Enggaklah. Kita bukti bohong kita kan. Apa? Gila? Enggak bisa. Apa lagi? Penyihir. Enggak dengar. Enggak ada yang cocok. Cuma yang cocok katanya adalah kahin saja. Karena dia membawa berita bahwa ada kemudian penyihir. Jadi dukun ya, dukun. Jadi di musim haji itu semua persimpangan mau masuk kota dari jalan mau masuk Mekah itu, itu ada pos-pos informan, masih informasi. Apa informasinya? Hati-hati Muhammad, jangan kamu jangan sekali-kali kalian mau mendengar perkataannya. Dia itu adalah kahin, bukan penyihir. Kalau sedikit terdengar aja, kalian langsung kena sihirnya. Itu setiap jalan mau masuk Mekah. Tentu orang-orang yang biasanya haji tidak ada pesawat ini menjadi panas, musibah besar malah. pertama nggak kenal Muhammad, nggak kenal apa, akhirnya bikin teruk. Kok orang Mekah bikin begini ya sekarang? Ya kan? Biasanya aman-aman aja kita ini masuk Mekah. Sekarang ada pos, lalu kasih informasi begini-begini. Apa yang terjadi sebetulnya? Akhirnya mereka pernah, kita juga ngerti apa itu, kahwin, apa ini. Kasih, kita juga ngerti kok. Mereka bisa bedain, kita mereka penasaran. Nah, akhirnya dengar-dengar Jeruja kalau sekarang. Kalau dulu mereka itu ngintip Nabi Muhammad ketika berdakwah di Mina. Lalu semakin Rasulullah mendatangi ke negara mereka. Saya itu kasir kamu, itu kasir. Ya akhirnya nanya-nanya terus beriman. Nah, ini justru malah iklan gratis untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Promosi gratis. Yang tadi orang pergi ke Mekah, ya, kan pernah diingat-ingatkan sekali, ingat-ingatkan aja, terbalik malah. Wayang guru, ramai guru, Allah kan lagi, mereka buat budaya lebih, budaya Allah lebih. Akhirnya, setelah musim haji apa? Tentu banyak kabilah yang sudah masuk is. Akibat dari apa tadi? Bantu orang kafir Quraisy, kasih tahu, ada orang berbahaya di Mekah ini, ya kan? Kan biasa masyarakat kita kan gitu, pengen tahu ya. Jangan dekat-dekat, ya. Ada harimau lagi lepas. Itu banyak orang bolong-bolong bergerak. Betul nggak? Memang manusia ini nggak tahu di mana. Yang dilarang itu paling enak. Gitu. Kan ada ceritanya itu. Jadi ada teman, gitu. Saya ayah dulu soalnya. Kemudian apa? Waspada. Ini jalan sampai jangan udah dibuka. Yang pada saat apa? Dibuka. Itu sifatnya manusia, pengen tahu aja. Jadi saat itu begitu. Kan orang, kenapa ya? Itu kan, kok ada begininya? Biasanya kita bawa jemaah haji, terapai kita gak ada begini-begini dapat masuk gini. Nah, dapat informasi gini. Akhirnya pada ingin tahu tentang siapa itu Muhammad. Apa yang dibawa oleh dia? Ya, apa yang kerja dapat dia? Mengapa? Apa yang dilakukan oleh dia sama anak-anak yang makanya? Gitu kan? Sumpah, ini orang baik, man. Akhirnya mereka benar-benar Islam. Pulang haji, akhirnya berdakwah di daerah mereka masing-masing. Akhirnya Islam semakin tersebar. Yang tadi orang kafir Quraisy ingin apa? Untuk menghalangi dakwah Rasulullah, sebab mereka membantu untuk mempromosikan dakwah itu. Makanya ini nyanyi tentang Wahabi, ya kan? Ejek-ejek tentang Wahabi. Nah, semakin populer TV wajah, TV semakin populer jadinya. Kalau ingin tahu apa ini kan gitu, dia nyalin. Tapi kalau saya lihat ada, saya tahu aja, memang apa doang ini. Biasa biasa, jalan yang sebanyak ayat Quran, hadis Rasulullah Sallam. Kok salah? Gimana salahnya ini? Besok dia nyari lagi, udah. Mungkin pelajaran pertamanya begini, keduanya paling tinggi. Ada yang salah. Oh, teman yang terus nyusir kesalahan ini kan kita mau. Dan terus akhirnya apa? Kecantol akhirnya kan? Karena yang terus salah. Itu kan gitu. Akibat itu sih. Nah, itu mereka lakukan dengan segala upaya mereka lakukan. Nah, kemudian, ya, mereka bertanya kepada Alkitab, jadi kita tidak jelaskan, mencari bahan-bahan untuk apa? Mendebat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang juga demikian orang-orang yang Injil yang dapat sama itu, cari informasi untuk korban-korban dia. Sekarang namanya, di internet kan banyak musuh-musuh Saudi menyebarkan berita-berita bohong. Terakhir tentang bahwa Saudi mengadakan libur nasional untuk Maulid Nabi. Ya kan? Bahwa lagi apa? Muhammad bin Salman mengadakan kudeta untuk ayahnya. Apalagi berita bahwa Muhammad bin Salman itu adalah memeras para keluar kerajaan yang terlibat korupsi. Semuanya dusta. Berita dari mana? Berita emang dari yang disebar dari Mesir. Kalau yang Maulid itu dari Mesir, itu langsung dibantah oleh Rasulullah. Disebut khawatirnya benarnya apa? Cuma baca di dunia itu ada kerjaan itu yang menjadi Rasulullah. Banyak sekali. Dan Rasulullah sudah pernah menyampaikan bahwa banyak sekali secara khusus Iran itu kerjanya menghasilkan informasi-informasi yang tidak benar dari Rasulullah. Lalu itu diupload oleh musuh-musuh ada sunnah di Indonesia. Rasulullah mau beli sekarang di Saudi sudah ada. Tahu-tahu adalah bohong. data-data dari orang Alkitab untuk mencari kelemahan lewat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mereka berkumpul, makanya pada Alkitab ya, untuk menyatukan kesepakatan apa tujuan yang membuat mereka pada Muhammad ini. Ya, kemudian Malaysia bimuna, bimana Malaysia bimisli, dimujar syubhat. Jadi mengatakan Muhammad itu bagian dari hanya ada kesamaan gitu ya, karena sama-sama jenggot, karena cara cingkrang, oh ini teroris. Karena memang ada orang teroris juga yang cara cingkrang dan juga ya, kan itu ada kesamaan. Maka sudah ukuran aja radikal. Nah, dulu orang-orang ini memang bersama. Jadi ada kesamaan-kesamaan dikit, mirip dengan dukun, wah ini dukun. Oh, ini mencoba lakukan satu persatuan Arab segala macam. Nah, jadi sekarang kadang-kadang mereka lakukan Muhammad itu bilang, kadang mereka katakan tukang sihir, kadang mereka katakan adalah kahin, dukun, kadang mereka katakan banyak dan banyak sekali tujuan-tujuan mereka untuk melemahkan dan menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Tetapi orang-orang punya agama tahu bahwa itu adalah kebohongan. Baidahkan apa tahdahu bin mu'arabah mana tambah kamar. Bahkan Allah menantang, orang-orang menantang dalam Muhammad. Waktu demi waktu diperlihatkan mujizat-mujizat yang melemahkan, membohongkan usaha-usaha mereka itu. Ya, Nun wal qalam wa ma yusrun. Ma anta bi nikmat min bi nikmati rabbika bi majnun. Jawab oleh Allah. Engkau itu penggila, engkau mendapat nikmat. Risalah Nabi. Dijawab oleh Allah semua sebut suara muslimah yang dijawab oleh Al-Quran. Nah, pada cara ada di muara para pada para wanita itu tidak dapat tahu ingin menantang ya pemalukan daun lam yang pun kalau ini ada di belakang jalan yang mereka ada jalan cara lain yang lebih kuat dan lebih benar untuk menantang yang lebih bisa untuk menantang pada waktu mereka akan menempuh cara-cara itu. Kemudian dengan sebegitu besarnya ini mereka untuk menghambat daun lam. Kemudian mereka tidak mampu untuk mendatangkan walau hanya satu surat saja. Ini menunjukkan kebenaran apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Baik. Apa ini karena mujizat dari berapa sisi? Bisa dari sisi lafadznya. Lafadznya, ya. Bisa dari sisi lafadz. Bisa dari sisi nyotong. Nyotong itu apa namanya sajaknya. Ya. Bisa dari sisi balapok. Kalau ini ilmu bahasa istilah dalam bahasa Arab ya, grammar atau susun kalimatnya, ya. Oh, fidilah lebih aleman. Jadi menggunakan mobil lambat yang tepat untuk suama. Walaydi ila as'as. Itu maknanya bisa malam terkala tiba atau malam terkala selesai pergi. Seperti kuruk, kuruk itu memiliki dua makna. Ima berarti bisa suci, bisa apa? Suci, bisa berartinya apa? Apa? Haid. Tiga kali haid itu yang disitu. Baik, kemudian banyak sekali ya dalam Al-Quran kalimat-kalimat yang begitu ya dalam artinya dan sebagainya. Kemudian boleh sebutkan lagi. Bisa juga dari sisi apa lagi menyebutkan tentang beritakan tentang nama dan sifat-sifat Allah, malaikat-malaikat Allah, ya dari sisi mana yang menceritakan tentang sifat al-baik, tentang nikmat surga, ya, tentang atau masuk neraka, atau yang baik yang telah berlalu, kejadian di alam dan bumi ini, menceritakan tentang kejadian alam dan bumi bagaimana menceritakan apa sebutkan Al-Quran. Jadi ayat kita sebutkan, walaupun kalau kalau Tuhan dan jamiah tuh mas tahu ayat samai, pasawahunya salah sama wat, wah dikuli syain, atau mana lagi ke dalam tafsir Al-Qasim menjelaskan bahwa yang pertama disebutkan adalah bumi. Dunia barulah langit. Dalam surat itu walau Allah pada tadi kedah, bagaimana mengumpulkan ayat ini? Setelah sempurna langit dengan segala bintang, segala panas yang ada di situ, Allah kembali mengeluarkan apa-apa bersifat yang berbunyi dari rezeki untuk buat semua. Walau Allah pada tadi kedah, Allah terjaminha ma'a wa ma'aha. Allah keluarkan air dan juga pada rumput. Wajibah asah, kemudian gunung. Cerita kejadian alam ini ada. Yang aku katakan ilmu biologi ada. Tapi Al-Quran bukan maksud kamus biologi. Maksud di situ adalah menunjukkan kemahakuasaan Allah agar Anda tunduk kepada Allah. Itu tujuannya. Jangan pernah dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah kamus-kamus matematika, kamus fisika, bukan. Walaupun ilmu fisika biologi itu memang ada di sebuah Al-Quran, tapi inti utamanya adalah mengajak orang untuk beriman, bukan hanya sekedar untuk melakukan penelitian ilmu fisika. Bukan. Terus bedakan. Karena ada orang sekarang modern ini memandang Al-Quran sebagai kamus-kamus ilmiah saja, tidak sebagai kamus untuk hidayah. Memang Al-Quran menceritakan tentang peristiwa yang disitu dapat diambil ilmu pengetahuannya, ada memang. Tapi inti pesannya bukan itu. Inti pesannya adalah agar anda taat kepada Allah, mengagungkan Allah, ya, membesarkan Allah yang itu Maha Kuasa menciptakan apa yang ada di alam ini. Itu tujuannya. Bahwa anda tidak beribadah hanya sesuai kepada Allah. Kita tidak begini memang, tadi kita sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali informasi-informasi tentang alam, tentang manusia, nanti malaikat, itu. Tapi inti utamanya itu semua adalah hujjah kepada manusia untuk hanya beribadah kepada Allah. Baik, kemudian ya, dan juga tentang nama sebenarnya yang sudah disebutkan, dan apa yang Allah cerita tentang hari-hari berbangkit animaat hari kiamat, ya, minjah kimaba yang dia menjelaskan ayat ini, sehingga dari dalam Al-Quran untuk menutupkan terhadap adanya kiamat itu subhanallah sangat mematahkan hujah-hujah orang-orang yang mengingkarinya. Coba debat Nabi Ibrahim dengan Namrud. Namrud apa katanya? Saya bisa minta matikan alam tawar ilalari dan alam tawar batikri haji Ibrahim Rabihi anakah murungka di kuala Ibrahimu Rabi Al-Labi yuhiyu min kuala anak ayu min kuala Ibrahimu fa'in Allah yang kubisyam simanul masyriki pakihan dan nabi. Debat tentang kekuasaan Allah. Namun tidak mau mengakui adanya Tuhan selain dia. Dia tidak sebagai Tuhan. Saya bisa mengatakan kata Ibrahim, kata Allah tidak akan mengatakan kepada seseorang yang memberi kekuasaan yang mendebat Nabi Ibrahim. Kita Ibrahim mengatakan Rob yang aku ajak aku untuk beribadah kepada yang menunjukkan matikan. Lalu dia jawab, aku bisa menunjukkan matikan. Apa maksudnya itu matikan oleh dia? Dia ambil dua tahanan oleh dia, satu di dekat kepalanya, ini syaratkan, ini hidup. Akhirnya Nabi Ibrahim gak mau dipertanya, ini orang akal-akalan. Kalau ikutin ini semakin gila juga kita. Itu kadang-kadang dapat kita perlu diterusin. Kalau sudah begitu, problem itu orangnya sudah benar itu orang pikirnya. Akhirnya Nabi Ibrahim beri ucap lain. Kalau memang kamu Tuhan, ya Rob yang aku sembah itu, ya aku ajak kamu untuk beriman dengan Allah. Mendatangkan matahari setiap pagi dari timur, sekarang datang dari barat. Nah, gimana? Kalau mau itu, kamu harus bapu itu dari kapal. Gak bisa. Nah, itu hujah yang gak bisa lagi bicara. Tertutup mulutnya. Terkunci mulutnya alam itu. Kalau sebut bapu itu dari kapal. Bisu langsung. Kamu Tuhan, coba Rob yang ada engkau untuk menyembah itu setiap hari datangkan matahari dari timur, sekarang tolong aku terbitkan dari barat. Itu bisa. Coba lihat Al-Quran yang melakukan hujah. Ketika orang-orang kafir mengingkari orang musyrik datang kepada salah-salah, dia bawa debu-debu tulang orang yang meninggal. Abu Ahmad, kata Zuma yang Allah yang berlaku hal. Katakan, hey Muhammad, saya tahu tidak bahwa Allah mampu menghentikan ini. Kalau bisa kan surat Yasin. Dalam surat Yasin, Allah awalan nama salah mana sih akal? Mereka membuat perumpamaan untuk kami dan dia Allah dialah dia lupa untuk Allah menciptakan ini. Mayu ini Allah mahu yang kami siapa yang menciptakan ini orang tulang sudah menjadi buku ini, ya siapa yang mampu menjadi apa jawabannya? Yuhya dari Ansyah awalan mana? Yang mampu menciptakan bagaimana menciptakan dari apa? Ini sekarang kembali ke mana? Bagaimana daripada menciptakan dari sebelumnya tidak ada? Itu hujah maksudnya. Yang memanggilkan yang menciptakan pertama sekali siapa itu makhluk yang sekarang sudah hidup? Siapa yang menciptakan pertama sekali? Allah. Loh, Allah mampu dari sesuatu yang tidak ada sekarang sudah ada sebagai debu aja. Kenapa yang Allah mudah untuk kembali itu hidup? Hujah maksudnya. Hujah yang begitu sangat menancap. Ya. Allah katakan lagi tentang hari ada kisah seorang berkata, "Aw kalla bi marwa ala qaryatin wa hiya khawiyatun." Seorang itu kita Uzair ini. Wa hiya khawiyatun, ha? Qala ma hiya bil nizam wa hiya rabbi. Ya, apa? Kamu ke mana ya? Siapa yang jalan ke sana? "Aw kalla bi marwa ala qaryatin wa hiya khawiyatun." Ala Musa. Ah, qul apa itu? ba'da mautiha. Siapa yang mampu hidupkan ummi seribu rotam? Siapa yang bisa menghidupkan ummi seribu rotam? Lalu Allah matikan dia berapa pertama? 100? Untuk buktikan kepada dia. Allah hidupkan dia dan hidupkan binatangnya itu. Apa namanya? Himalnya. Dilihat tadi dia bagaimana Allah hidup. Dan ada makanannya yang tidak baru-baru. Padahal sudah lewat berapa tahun. Itu semua hujan-hujan. Nah, kau baca Al-Quran, kau cari itu maknanya apa? Tetap akan ada yang pasti tadi. Ini hari kiamat. Nah, kemarin ada seseorang yang mengatakan, ya bercerita tentang perbincangan tentang hari kiamat ada apa? Dia belum banyak kembali ke dunia, belum pulih pada perempuan agak akhir apa katanya? Itu kalau apa? Itu kubur. Boleh. Hari kiamat pasti ada. Dan sudah banyak sekali dari apa? Itu banyak sekali. Maka Allah kata itu minum Nabi Dai oleh Bunda Asyaf. Orang dari mana boleh hari A? Banyak sekali Allah sebutkan diri Nabi yang mukminah yang begitu mematahkan jauh-jauh orang-orang meragukan tentang apa yang dikatakan Allah. Baik, jam 11 ni. Materi sampai jam berapa? 11 sampai 12? 11. 11. Oh, kayaknya takut nih mau menambah ini tentang kayak Ismatul Ambiya, ya tentang yaitu bahwa para nabi itu maksum, ya. Sampai yang seberapa sampai kita tunggu tadi? 11 sampai 11. Kalau rambung nanti ini nggak enak pembahasannya. Nggak selesai ini. Baik, secara umum pertama apa yang dimaksud dengan Ismatul Ambiya? Yaitu para nabi itu semua terjamin tidak pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesalahan. Baik dosa maupun apa yang diwajibkan. Nah, ini ada perbedaan ulama. Ulama sepakat dulu, ada yang sepakat dan berbeda. Ulama sepakat semua yang diwajibkan Allah kepada para nabi tidak satu pun yang tersalah dalam mereka. Itu Ismatul. Benar selalu tidak ada satu pun yang keliru. Tidak ada. Karena kalau apapun Allah akan tegur. Itu dalam apa yang menyampaikan wahyu Allah sampai kepada umatnya, itu para nabi maksum, enggak ada salah sedikit pun yang menyampaikan apa ajaran yang diberikan Allah kepada Rasulullah atau para nabi lain. Itu sepakat semua. Yang berbeda pendapat adalah apakah para nabi itu pernah melakukan dosa-dosa kecil? Atau dosa-dosa? Atau pernah melakukan dosa atau tidak? Ada yang mengatakan para nabi itu ada melakukan kesalahan dalam arti bukan berhubungan dengan ajaran wahyu, bukan agama. Tetapi tujuannya ada hikmahnya. Nabi terlupa, nabi tersalah itu ada pelajaran bagi umatnya. Paham? Yang kedua untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah manusia punya kelemahan, agar tidak ada orang yang memutuskan mereka. Itu hikmahnya. Seperti ada makan apa? Wawan yang diharap ya, Rasul. Nabi kita pernah berbuka masam kepada orang hutan Abbas Allah. Nabi Musa pernah membuka orang mati langsung. Tapi sudah tidak nyamuk, bunuh. Cuma mana kekulannya dia tahu berapa kuatnya dia dari Musa. Atau memang fisik orang yang cukup lemah langsung kau gitu kan. Jadi berarti barangnya dari berdasarkan kisah ini dan melihat hikmah itu berarti para nabi juga ada kekeliruan, ada kesalahan dari sini ya. Tapi itu hikmahnya. Kemudian mereka langsung bertobat saat melakukan salah itu langsung. Karena Nabi Musa juga begitu. Nabi Adam langsung bertobat. Dan kondisi mereka setelah bertobat, jauh lebih tinggi keimanannya. Nah, sebelum mereka melakukan kesalahan. Jadi tidak pernah mereka melakukan kesalahan itu tanpa ada tobat. Istimewa namanya. Tapi ada hikmah di balik itu nanti. Ini jangan pula nanti. Karena ini, kalau antum tidak mengerti masalah ini, orang-orang yang berusaha menjatuhkan Islam, mencari kelemahan masalah ini, kan? Cuma ada para nabi juga punya kelemahan dan kesalahan. Bagaimana memahami konsep itu? Jangan sampai membuat keraguan kepada antum. Oh, ini bukan nabi berarti. Tidak maksud. Sedangkan Allah menyatakan bahwa nabi itu maksud. apa maksud? Maksud semuanya ulama sepakat, ajaran yang Allah sampaikan kepada para nabi tidak satu pun yang bersalah para nabi punya. Cuma dalam status mereka sebagai manusia, manusia biasa, nah untuk kita itu ada hal-hal yang memang timbul dari mereka dengan hikmah yang disebutkan tadi, dan ada hikmah yang besar ada ketika menunjukkan bagaimana nabi itu bertobat, ya contoh dalam tubuh, itu pemahaman secara umum tentang hal ini. Baik. Maksudnya ini ismah itu adalah maksud. Maka yang maksud itu hanyalah para anbiya, para aulia, para wali tidak maksud. Nah ini ada kelompok yang memahami kalau orang sudah punya karomah berarti maksud. Enggak boleh dikritik, dia wali, enggak boleh disalahkan. Apapun doa yang diajar diterima, apapun praktek ibadah yang dilakukan adalah benar. Semuanya bid'ah hasad. Mana yang lebih hebat? Umar. Umar itu banyak sekali pendapat-pendapatnya sesuai dengan wah. Bahkan dikatakan Rasulullah bahwa dia orang sering mendapat ilham. Tapi ketika dikritik, dia katakan, aku dilamar pendapat-pendapat saya. Saya ini loh sering banget. Ya betul pendapat saya sesuai dengan wah. Saya ini orang yang dapat ilham. Dapat ilham. Pernah dikritik oleh seorang wanita ketika Umar mau apa? Mau menentukan jumlah mahar. Kritik banyak sahabat kritik Umar juga. Pokoknya selain Rasulullah SAW atau selain Nabi, para Nabi tidak ada yang maksud dari kesalahan. Nah ini poin ini. Karena ada sahabat pemahaman kalau dia sudah punya keramat, sudah berawali, Umar punya keramat kan? Punya keramat kan? Karena dia katakan, saya punya keramat, kamu jangan coba berkata-kata saya. Bahkan Umar juga diamin masuk surga. Saya sudah diamin masuk surga kan? Kita jawab-jawab apa-apa yang ada di komentar ya pada satu sesi. Tidak ada. Didiskusikan mereka. Sama. Pendapat-pendapat dia. Tak perlu kita belajar sejarah itu. Karena ada orang mendoktrin sekarang pada berikut-berikutnya. Dia buat cerita-cerita tentang dirinya atau tentang bumi. Dia bisa bermimpi ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salaman sama Nabi. Lanjutkan sebuah doa. Ini doa adalah langsung dari Nabi. Pak Salawat. Orang siapa yang baca doa ini kata Nabi saat saya mimpi dengannya akan jadi begini, akan begini, begitu. Apabila ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru sampai sebagai kelompok sufi yang ekstrim yaitu coba antum bayangkan kalau wali itu yang menurut mereka wali itu minum khamr itu yang disalahkan pada walinya, yang disalahkan adalah mata orang melihat. Mata kamu banyak dosa ya, sebetulnya dia minum air putih. Cuma orang semua banyak sekali kisah-kisah kalau untuk aku pergi ke dalam pedalaman-pedalaman ya banyak sekali keanehan-aneh dalam ajaran ini. Karena kalau sudah disebut wali sudahlah levelnya beda. Artinya gak bisa dikritik. Kalau sah benar semua, tidak. Hanya yang begitu itu hanya para nabi. Nah, ini pentingnya kita belajar masalah-masalah ini. Masalah tidak itu banyak sekali pembahasannya. Ya. Nah. Baik, jadi yang maksud itu hanya nabi. Selain nabi tidak ada yang maksud. Makanya Imam Malik mengatakan siapa masing-masing orang berhak untuk diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Nabi Sallallahu Abu Bakar, walaupun dia sebagai ahli surga, pernah dikritik. Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah, 10 orang sahabat yang sama surga dengan sebuah hadis itu banyak pendapat-pendapat diri. Walaupun dia sudah jamin masuk surga, bayangkan. Itulah ikhwan, perlu kita belajar melihat agar tidak yang mudah dikibulin dengan berbagai macam bentuk pemahaman. Kita salah persepsi dalam mengimani berbagai masalah-masalah itu. Baik. 11:5. Berkata Syaikhul Taimiyah menceritakan tentang perbedaan penjelasan yang rajih dalam masalah ini bahwa para nabi adalah rasul. Karena apa yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalahnya itu sepakat umat. Karena itu wajib beriman dan mensyukuri apa yang dibawa oleh Nabi. Wajib beriman, membenarkannya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wa وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن المسلمون. Allah katakan, kul katakanlah, kami beriman dengan Allah dan apa yang turunkan kepada kami dan apa yang turun kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Ini kita wajib beriman kepada para nabi yang sebelumnya. Kita tidak hanya wajib beriman kepada rumah Allah saja. Semua nabi kita juga imani. Yakub dan para cucu-cucunya. Wama أوتي موسى dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan apa yang diberikan kepada Nabi Isa dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. La tufarriqu baina ahadin, kami tidak membeda-bedakan antara satu pun dari antara mereka, seorang pun antara mereka. Wa nahnu muslimun, kami benar-benar adalah mempercayai mereka, kami adalah seorang muslim. Kemudian setelah mendengar beberapa ayat, ini adalah isma' sabit, maksum yang pasti bagi para nabi terhadap segala apa mereka wali bawa dari halul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuannya membuat dan risalah. Karena Nabi adalah mendapat berita dari Allah dan Rasul adalah diutus dari Allah SWT. Setiap Rasul adalah Nabi, tapi bukan setiap Nabi adalah Rasul, ini sudah benar terjelaskan. Dan isma, kemaksuman itu adalah yaitu tentang apa yang mereka sampaikan dari Allah SWT itu adalah hal yang sudah pasti. Maka walaikum bidan kekhotob itifah yang muslim, tidak ada kesalahan sedikit pun dalam itu sehingga pasal kesepakatan kaum muslimin kata Syekh Sulaiman. Sampai belumnya. Adapun masalah terjaganya atau maksudnya dalam perkara di luar masalah menyampaikan risalah, maka manusia dalam itu ada pendapat berbeda. Nah, itu yang kita sebutkan. Hal maksudnya itu kenapa kalau bisa berbeda pula, apakah itu ditetapkan dengan ya, dengan akal atau dengan dalil? Dan mereka berbeda-beda dengan hal itu tentang hal sebesar dosa kecil atau sebagainya. Am hal ismat ini namanya ikrar alaiha atau karena itu terjaga untuk tidak melakukan dosa secara terus-menerus, itu pasti ismat. Ya dua yang pasti itu semua wahyu perintah tugas yang Allah berikan kepada para nabi, mereka semua tidak pernah tersalah dalam menyampaikannya. Dan mereka juga tidak pernah melakukan dosa secara terus benar, tapi mereka setiap terjatuh ke dalam kesalahan, mereka langsung bertobat. Itu sepakat semua. Nah. Kemudian perkataan yang dilakukan oleh jumhur ulama terbelum sini adalah apa yang didapatkan dari bahkan dari para ulama salaf, bahwa mereka itu terjamin untuk tidak melakukan dosa secara terulang. Ikrar amalan. Ya, mengakui melakukan dosa secara terus. Dan membantah orang-orang yang mengatakan hal itu. Ya, dalilnya adalah, ya, ketika bukan dalil yang menjelaskan ini adalah dalil yang menunjukkan tidak akan menunjukkan terjadi dosa yang dilakukan secara peranan secara terus menerus atau belum. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa peranan itu maksum berhujjah dengan ta'asibihim masyru'. Ya, karena mereka itu adalah sebagai tauladan. Ujar orang mengatakan tidak akan mungkin Nabi itu terjatuh ke dalam kesalahan, melakukan sebuah kesalahan. Maksudnya dalam luar apa tadi? Dari sifatnya ya kan? Seperti Nabi pernah bermuka masam. Itu kan tak berhubungan dengan risalah dan wahyu. Nah, orang yang menafikan itu kata mereka bagaimana pula Nabi kalau disebutkan beliau sebagai kutua. Nah, berarti kita mencoba beliau sebab beliau dalam hal itu. Nah itu, karena mereka adalah tempat pun contohlah tidak mungkin mereka melakukan itu. Ini kan hujah akliyah mungkin. Tapi yang jadi kudwah beliau bukan dalam hal kesalahan. Kudwah beliau adalah sebagaimana Allah menegur itu perbuatan tidak baik dan mereka cepat bertobat. Di situ kudwah bagi kita kudwahnya seperti mana? Ada melanggar perintah Allah dalam memakan buah yang dilarang dan sebagainya. Bukan itunya kita contoh bagaimana ada itu bertaubat kepada Allah. Di situ yang jadi tiga orang. Baik. Kemudian banyak diskusi panjang di sini. Beliau menyebutkan beberapa contoh-contoh seperti Nabi Daud, ya, setelah taubat itu lebih baik dari sebelum melakukan kesalahan. ya. Dan Allah bahagia dengan tobat seorang hamba. Ini dalil-dalil menunjukkan tentang adanya hal-hal perkara-perkara yang para nabi tidak masuk dalam perkara-perkara yang merupakan dosa kecil yang tadi disebutkan di muka masa misalnya. Ya. Mungkin yang di sini banyak lebar, ya. Lalu beliau menjelaskan, tidaklah Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang nabi para nabi yang pernah melakukan dosa kecil itu, kecuali Allah sebutkan bersama itu dengan taubat mereka. Seperti di sini kisah Adam dan istrinya Hawa. Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ini taubatnya Adam. Ya, mereka kedua berkata, ya Allah Rabbana, kami telah menzalimi diri kami, jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang, dan merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang belum. Berkata Tuhan Allah, Allah Rabbina ini Allah juga asalukan. Karena Nabi Muh ketika tadi taubat meminta anaknya untuk diselamatkan, padahal anaknya tidak pergi. Kalau tegur, indah mulai sementara. Lu orang jangan kamu minta sebuah kamu yang tidak tahu Allah kepada Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh mengatakan, Rabbi ini yang aku berikan as'alaka malik salibi il. Ya Allah, aku boleh menggunakanmu. Meminta kepada usaha aku yang tidak punya ilmu. Wa illa taqfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Rabbi, usaha yang kau tidak memberikan ampunan untukku dan memberi rahmat untukku, aku menjadi orang yang merugi. Jadi langsung, setiap ada menceritakan itu, disebut tentang apa cerita taubat mereka. Tentang Ibrahim alaihissalam, Rabbil firli wa limulidiyya wa limu'minina yawma yaqumul hisab. Ini kenapa ini? Ketika Nabi Ibrahim memohonkan ampunan untuk orang tuanya. Kalau tegur kan? Tidak boleh. Karena orang tuanya tidak beriman. Rabbil firli wa limulidiyya wa limu'minina yawma yaqumul hisab. Dan juga walladzi a'tama ayyuhul khatiyat yawmati, di mana Nabi Ibrahim memohon ampunan yang untuknya kedua orang tua yang beriman dan pada terjadinya hari penyesal pertama. Nabi Musa, ya, apa doanya? Anta waliyuna faghfir lana faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Waktu Quran di hari ini asal bin asli asal datang bin asli inna hudna ilaih. Ini ketika apa Nabi Musa apa? Kemarin kaumnya menyembah, ya, ketika dia menggenggam jenggot Harun. Dia marah sama Harun dan ketika melihat kaumnya menyembah jin itu, dia lemparkan arwah Taurat yang dia ambil untuk si Nabi di dalam mimpi itu. Satu marahnya melihat terjadi kesyirikan pada. Ya, kalau begini dalam dengan si Fakir ini, ya. Ini ketika dia memukul manusia apa orang itu itu, maka dia mohon inna hal amal siapa itu bukan ini adalah perbuatan saya langsung dia bertobat, ya, maka dia kata ya aku semua aku dalam jalan diriku maka aku tidak. Tapi banyak sekali ini dari bukti, ya. Kemudian sampai di sini bisa Yusuf juga demikian, ya. Dari sini dari kata beliau terjawab dalam bantahan orang-orang yang ya, orang mengatakan tidaklah Allah untuk seorang nabi kecuali karena maksud kepada nubuat. Kalau menurut dari kata fatwa minar wah tidak baik. Dan juga orang syarat itu mengatakan bahwa nabi sebelum dia menjadi nabi dia maksud. Jadi juga tidak. Nabi itu maksud setelah dia menjadi nabi. Tetapi memang nabi yang bersolat semata itu mereka orang-orang yang memang maksud dari dosa-dosa besar dan kan? Ya, Nabi Musa kan melakukan membunuh itu sebelum jadi nabi kan? Sebelum jadi nabi, ya. Karena dia jadi nabi setelah dia apa pulang dari Madian. Ketika dia setelah bunuh itu dia lari karena Nabi Musa di sana, kemudian ketemu dengan anak perempuan, kemudian meninggal di sana. Pulang dari situ balik ke Mesir baru dia menerima wahyu itu bersinar kita ini. Baik. Kemudian juga disebutkan, kalaupun terjadi kesalahan para nabi itu, tapi dalam hal yang besar kecil tadi yang disebutkan, bukan besar besar, ya, adapun jatuh kepada kesyirikan, kemunafikan dan itu mutlak sum para nabi semua. Nah, yang menjadi peristiwa itu adalah setelah, bu, bukan sebelum, maksudnya apa? Setelah bagaimana para nabi itu bertobat, maka juga mereka jauh lebih mulia. Wahada kamu yang maya seperti taubat, karena kesempatan itu hanya dari yang bertobat yang sempat. Karena nabi itu semua melaksanakan semua perintah dan ibadah. Di antara perintah ibadah itu apa? Taubat dan is. Itu juga harus ada contoh dari nabi bagaimana taubat dan is istighfar itu. Maka tadi kita katakan ada iman di balik itu semua. Baik. Walaupun dari kulit abdi yang taubat, setiap hamba harus bertaubat dan itu wajib. Ya. Karena itu Allah sebutkan liyuan di bawah nabi kalau mengerti manusiakin manusiakat wajib itu adalah mukminin ini. Allah akan mengatakan orang munafik perempuan dan laki-laki yang perempuan dan musyrikin laki-laki yang perempuan dan Allah menerima taubat dari orang beriman yang laki-laki yang perempuan. Wakar Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Baik. Dan juga Allah menceritakan taubat Adam dan Nuh dan orang setelah mereka sampai Khatamul Mursalin sampai pada Nabi Muhammad SAW. Wa akhir ma nazal alaihi ya wa akhir ma nuzila alaihi qala ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila Allah memberi kemenangan untukmu dan kemenangan penaklukan ya. Beri pertolongan kemenangan. Warai dan nara saya berkata di dinilai kita kuat. Engkau melihat manusia bermana-mana masuk ke dalam agama Allah. Fasabih bina bihamdi rabbika. Ana dari sini buat stop. Stop. Ya. Ujilah Tuhanmu dan mohonlah am. Innahu kana tawwab. Karena Allah itu maha terima. Ini kepada Nabi Muhammad SAW. Bila menyebutkan dan tak bersungguh sisi istighfar dari Nabi SAW banyak sekali dalam hadis Nabi SAW ya, banyak sekali ya. Ulama yang mengatakan bolehnya para nabi itu terjatuh kepada dosa dosa kecil ini adalah bahwa mereka itu maksum dari melakukannya selalu ini hanya satu kali itu saja tidak berulang terus ya, dan langsung bertobat setelah itu maka mereka menyatakan pamasuhu illa ma fi kamalu dan Allah menyatakan bahwa mereka itu sempurna lebih sempurna kondisi imannya sebelum bertobat fa inna amal bil qawati karena ibarat dari semua amal itu dan bagaimana kesudah dari amalnya itu dan orang menyangkari bahwa para nabi tidak pernah melakukan kesalahan berarti nabi tidak pernah bertobat kepada Allah. Ada yang demikian. Tapi yang ala kulihat ringkasan pendapat ulama dalam hal ini adalah bahwa pendapat yang dibuat adalah memang ada nabi itu jatuh ke dalam sebagian besar kecil, tapi bukan banyak, bukan juga istimrar, bukan juga ikrar, bukan selalu, ya hanya sekedar saja hikmahnya untuk bagaimana nabi bertobat menunjukkan bahwa dia seorang manusia dan hikmah-hikmah lain yang tadi kita sebutkan. Dan mereka langsung diberi taufik untuk bertobat dari sebuah dosa-dosa kecil itu. Dari contoh yang saya sebutkan. Oleh sebab itu, kemaksud para nabi itu yang disepakati bidaya wa nihaya. Minhama wa muhtalafi. Mereka sepakat bahwa nabi itu maksud, ini kesimpulannya, maksud dari segala apa yang Allah wahyu kepada mereka untuk menyampaikannya. Ya, itu sepakat, tidak ada kesalahan. Berbeda pendapat dalam maksud terjadinya suatu maksiat kecil dari mereka. Maka sebelum mereka mengatakan, ya tidak pernah terjadi kepada dosa kecil sama sekali sebagai ulama dan ya sebagai ulama mengatakan terjadi dari mereka itu dosa-dosa kecil, akan tetapi mereka diberi taufik untuk bertobat dan tidak istimbal dan tidak terulang dari mereka. Nah kemudian. Dalil-dalil yang telah disebut tadi itu dalil sejak ulama yang telah memberikan pendapat-pendapat mereka. Insyaallah kita cukup sampai di sini dulu. Ini insyaallah panjang tentang adalah tentang bahwa semua agama-agama nabi itu satu, yaitu Islam. Nanti kita akan jelaskan lagi apa yang maksud bahwa agama nabi itu satu. Maksud ada di sisi keyakinan pokok-pokok keyakinan. Ya, cuma yang berbeda itu dari siapa? Syariatnya. Ya. Mungkin lebih itu saja anak syarat atau minat. Memang beda. Di Nabi Musa ada sholat, tapi bentuk kaidah sholatnya berbeda. Jumlah rakaatnya berbeda. Haji ada, puasa ada. Seperti puasa Nabi Abu Ismail itu kan Allah sebutkan, kalau aku balik itu aku sebenarnya wajib puasa pada umat yang berlak. Tapi mana yang berpuasa kan? Cuma berbeda kaidahnya. Kalau mandi dulu berpuasa, kalau sudah ketiduran belum berbuka, sudah terlantari ketiduran, dia tidak boleh makan lagi dan tidur sampai puasa lagi hari berikutnya. Nah, kalau mereka bajunya tidak najis, itu bukan cuci pakai air tapi dibunting, itu beda-beda. Baik, kalau sama sekarang ya ibu-ibu yang senang, karena dapat dari waktu terus. Baik, demikian apa kita bahas. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan sudah banyak menunggu. Ini kita batasi dulu ya. Nanti lupa lagi mau diulang. Lanjutkan ke bulan depan. Ke depan ya. Ke bulan depan. Mana batasan dari itu? Baik, teman tandai. Mana sih? Karena pemahaman sahur itu berbeda dari orang-orang. apa yang dimaksud? Kalau tasawuf yang lain, ada juga tasawuf mengatakan Allah berada dalam dirinya, pengalaman tasawuf juga. Yang dikritik yang mana? Yang dikritik yang berkaitan dengan sunnah, membuat tata cara ibadah, membuat perikot-perikot yang tidak ada sebut dalam sunnah, itu yang masyarakat. Ya. Terus gimana terkait dengan daya tersebut yang tidak perlu juga digodoknya? Udah memang manusia ini bermacam-macam. Kalau kita salah omongnya nggak mungkin, nah, omongannya. Tapi kita sebagai orang awam juga tidak perlu ngoceh banyak ngeyel membaca-baca, karena ada yang bisa menyelesaikan masalah itu yang berilmu. Nah, kalau kita orang awam tahu pemahaman itu nggak perlu banyak cepat-cepat, apalagi kita ilmunya belum mapan. Maka saya selalu ingat kepada teman-teman, sehingga kadang-kadang menemukan pencuri dalam dakwah itu ada yang baru belajar berkali-kali sampai ke masyarakat, ini bisa saya punya apa? Ketika di debat bisa jawab juga. Itu kan benar ya kan? Pokoknya itu kan usah saya. Itu tapi itu ceritanya. Ya kan? Maka kalau kadang-kadangnya, kalau apa, tanya kenapa kamu jenggot? Saya mendengar hadisnya dari Ustaz. Kalau kamu mau tahu hadisnya bagaimana, silakan tanya sama Ustaz saya. Tidak perlu, oh jenggot ini wajib didontor, Imam Syafi'i. Kayak sudah paham banget, terus dibantahannya. Tapi saya jawab, kita harus ucapannya. Saya sama seperti yang saya belajar, ya kan? Cuman saya mendapat ilmu ini dan dengar hadisnya. Tidak perlu buat panjang-panjang. Apakah bisa dipercaya? Belum baik. Bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang mengakui tulisan Quran kita, kamu saya baca, bisa merayakan meramalkan suatu kejadian yang akan datang, dan orang yang mengaku bisa mengetahui sifat orang lain hanya dengan membaca nama lengkap orang lain tersebut. Insyaallah kalau masa akan datang berarti dia tahu apa yang kapan dia mati. Nah, apa dia mati? Jadi kalau tahu yang akan datang dia enggak pernah kecelakaan deh, karena tahu nih ada mobil yang lewat dia ada. Ini baik kan? Ini bohongan. Ya, tapi ada orang yang mengaku seperti itu. Banyak orang mengaku seperti itu. Dia mau kerja sama dengan jin atau mau mengaku doang untuk cari duit. Ya kan? Banyak kalau orang mengaku. Tapi mengakui semua yang akan datang tidak tahu yang akan datang itu dari Allah. Dan jin itu tidak tahu hal yang akan datang kadang itu nisbiyah maksudnya. Dia. Kemudian dengan membaca nama lengkap orang lain, banyak orang bisa seperti itu. Melihat telapak tangan, dengan nama, itu kan ramal-ramal saja. Ya betul kok banyak ramal itu benar. Cuma kan trennya di situ aja dong. Ya, atau memang sampai ilmu-ilmu perlu perlukan. Apakah Zulkarnain yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi seorang nabi ini berbeda dengan Al-Quran? Dan tentang nabi ada mengatakan bukan nabi. Apakah orang Nasrani tidak mengetahui bahwa kitab suci mereka telah diubah oleh pendeta mereka? Tahu ini. Tahu mereka ada Injil, tetap ada Injil Nabi Isa. Cuma mereka tahu ini. Dan dibekukan kapan di sebuah kitab suci mereka tahu. Injil itu kan ada masa-masa yang di kitab suci. Dan bukan PA di semenjak Nabi Musa atau Wajah Musa. Enggak, ada Nabi Isa atau Wajah Musa. Jadi itu pertama sekali keyakinan Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan itu kan pada tahun 325 di Majma' Nikian dari konferensi mereka namanya Nikian. Itu pertama sekali. Itu baru Isa saja, belum ibunya, belum Roh Kudus. Berasal lagi berasal lagi. Dan ketika di Majma' Nikian itu dipilih-pilih Injil yang sesuai dengan ini. Injil yang tidak diterima disebut Abu Kripa. Di antara Injil yang tidak diterima itu Injil Barnabas. Mereka tahu, cuma mereka ngatain itu kan riwayat-riwayat melalui murid-murid Al-Masih kata mereka itu kan. Itu mereka memang benar, emang itu bukan Injil Isa. Tapi yang terdapat dalam itu katanya sebagainya sesuai dengan isi Injil Isa. Jadi mereka tidak punya kitab yang lain, maka mereka adalah yang benar dalam Nabi itu. Mereka tahu bahwa itu banyak juga yang sudah tidak sesuai dengan Injil yang asli. Yang tidak ada lagi yang memegang sama apa itu yang ada. Semua dengan tema kata-kata yang tidak boleh dalam mengagungkan kemuliaan sholat kita bisa memasukkan bahasa lain selain bahasa Arab? Dan apakah hubungannya dengan hadis yang membahas bahwa waktu doa yang sesuai dalam waktu sujud dalam sholat, tapi kita menghadirkan bahasa Indonesia dalam sholat, apakah boleh atau tidak melakukannya? Afdolnya baca doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran atau Sunnah. Tapi fatwa Syekh Bas dan beberapa ulama lain membolehkan ketika dalam sujud itu berdoa dalam bahasa Indonesia. Itu yang saya dapat fatwa ulama. Tapi afdolnya, karena tidak boleh di dalam hadis juga, ya di sholat itu dalam berbicara biasa. Ulama ada yang boleh. Tapi afdolnya, karena pasti tidak lebih pede dengan baca doa yang diajarkan Rasulullah SAW, itu lebih afdol. Tapi kalau mereka tidak apa, sementara dengan pakai bahasa Indonesia, ada ulama yang membolehkan. Kan jalan-jalan ajaran agama yang dibawa Nabi Isa kepada orang Muslim. Saya tak ahli dalam agama Islam. Ini jelaskan ajaran agamanya. Nabi Isa itu agamanya Islam, dan mengajak ya manusia itu beribadah kepada Allah saja. Maka tadi kalau pertanyaan anda, kau tahu tidak sebelumnya hukum yang ilahi di dunia lah. Apakah kau ya Isa yang katakan pada manusia, jadi kan aku dan ibuku menjadi dua orang Tuhan? Kalau sebahagian, mana yang memilih aku dan Mesa Libar? Maksudnya apa ya? Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan wewenangku ya. Tidak, aku ini mengatakan. Ma'kutullah bila amatani bi anibudullaha Rabbi anibudullaha Rabbi itu orang Orang baku. Tidak ada yang katakan, jadi apa yang memerintahkan ya Allah? Itu bahwa mereka menyembahnya malah ada kalian Rabku dan Rab kalian. Tidak sama lah Allah Rabku dan Rab kalian. Itu dipindahkan oleh agama Nabi Isa itu Tauhid. Ada istidrak ya. Istidrak itu maksudnya adalah seseorang yang senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal dia dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istidrak. Dia senantiasa diberi kebaikan-kebaikan Allah, tapi dalam dia kondisinya orang-orang yang bermaksiat kepada siapakah? Apa maksudnya? Wan sehat apa ya? Kenapa bisa maksud wan sehat itu? Karena melihat banyak videonya di YouTube. Ada temuan sehat? Terus saya selama aja nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Maka saya nggak bisa jawab. Ada masjid, apabila ada masjid di belakangnya ada kuburan dan jaraknya berdekatan, apakah itu termasuk ke dalam menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah? Kalau walaupun kuburan itu di depan, kiri, kanan, di belakang, yang penting tidak bagian dari perkara masjid, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kecuali kuburan itu termasuk ke dalam perkara masjid, maka sebaiknya kuburan itu dikeluarkan dari perkara masjid di belakang. Ustaz, izinkan bertanya, bagaimana kiat-kiat agar istiqomah di atas al-haq? Anda bertanya. Jawabannya untuk pertanyaannya. Ya. Istiqomah dalam kebenaran itu ada berapa? Yang utamanya doa. Maka Rasul kita selalu mengajarkan kita doa dalam sujud itu apa? Yang paling berkulubat dari kalbi ala dini. Yang saya berkulubat sampai kalbi ila ma'ati. Ya Allah, terbukakan hati dan segalanya. Ya Allah, terbukakan hati dan kekuatan kepadamu. Itu di doa dalam doa sujud. Karena sujud doa yang paling makbul kata Rasul. Maka kita mau kepada Allah selalu. Itu yang pertama. Yang kedua, cari teman yang baik. Karena kadang teman sangat banyak yang mengambil. Ya. Kadang-kadang kan pagi ini ada reuni, ada kajian lagi. Nah, karena teman kadang-kadang tertarik kepada acara yang lagi tidak penting. kemudian apalagi yaitu selalu berupaya mengamalkan ilmu yang diajarkan. Karena itu nanti akan terjaga. Lakukan perkara-perkara yang sunnah, istiqomah dalam salat berjamaah. Maka usahakan kalau sudah azan berangkat ke masjid. Jangan tunggu istiqomah berangkat ke masjid. Karena kalau sudah istiqomah ke masjid, besok kurang lagi. Mundur lagi dan akan pertama tertinggal. Besok akan kedua, terakhir ketiga. Sudah buka salat jamaah masjid lagi. Jadi jangan beri celah kepada setan untuk mundur dari kebenaran. Pertahankan. Ya, itu namanya membentengi. Ya, itu berapa kiat-kiat saja. Banyak kiat yang lain. Ya. Pada usia berapa kan sebaiknya untuk menceritakan peristiwa pembelaan dada Rasulullah itu? Pada usia berapa kan? Apa ini? Untuk anak-anak, mohon sarannya untuk cara menceritakan kisah para Nabi dan Rasulullah. Ya, kita ceritakan sejarah-sejarah yang bagaimana datang sangat diceritakan bahwa Rasulullah itu dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril, ya, melalui diri diceritakan Allah SWT. Kita bagaimana Rasul itu di masa kecilnya juga hidup susah, itu membela kambing, itu diceritakan pada anak kita. Ya, bagaimana Rasul membantu pamannya, kita berikan bahwa belum ada seorang anak yatim, itu kita berikan kepada anak kita. Mengajar anak-anak, ya, mulai hal yang simpel-simpel saja. Contohnya, apa agamamu? Islam. Berapa aku Islam? 5. Yang pertama apa? 25 syahadat. Yang kedua apa? Melaksanakan salat 5 waktu. Berapa kali kita salat? 5 waktu, sehari semalam 5 kali. Apa coba sebutkan salat 5 waktu? Kemana kita mengarah salat? Mana mana kita salat? Apa kitab sucimu? Apa namanya? Berapa ayat? Berapa surat kitab sucimu? Berapa juz kitab sucimu? Apa awal surat dalam kitab suci mu? Apa surat yang terakhir dalam kitab suci mu? Itu sebetulnya ya bisa. Tidak perlu jadi ustazah, ustaz itu juga paham masalah-masalah yang umum. Gitu. Umur berapa Nabi kita meninggal? Siapa rumah istri Nabi? Coba sebutkan. Coba berapa sebutkan para sahabat Nabi siapa saja? Itu cara meninggalkan. Ya, meninggalkan. Kalau masalah hari kemana kita nak? Maka merumah siapa mengungkapkan kemana juga kita ya. Itu diajar karena hal-hal yang ringkas-ringkas terutama mengenalkan para sahabat dan sebagainya. Baik, demikian Allah wa'alaikum warahmatullahi. InsyaAllah ini pertanyaan kita tahu dulu dicicil nantinya kredit ya, kalau orang kredit motor kita kredit pertanyaan ini. Demikian dulu, mohon maaf dari kesalahan di luar penyampaian dan terima kasih kepada antum semua asal dan kesalahan di antum dan sunnah dan tauhid ya menjadi semangat selalu belajar. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.